إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita akan bahas satu materi tentang masalah haji. Haji dan umrah. Karena kita sekarang ini berada pada bulan-bulan haji. Yang dikatakan bulan-bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kita berada di akhir bulan Syawal. Karena itu saya jelaskan masalah haji ini, karena ini termasuk dari syiar-syiar agama Allah dan termasuk dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi ramadhan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, dibangun Islam ini atas lima perkara. Mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullahil Haram, dan puasa di bulan Ramadan. Dan ini termasuk, haji ini termasuk rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Tentang dalil wajibnya haji, ini termasuk pembahasan kita yang pertama. Dalil, antum lihat di dalam surah Ali Imran ayat 97. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 97, di ayat 96-nya Allah berfirman, Inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil'alamin, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, wa man dakhalahu kana amina, walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah, yaitu di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya ke Baitullah itu, dia akan menjadi aman. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Di sini disebutkan dalam ayat ini, walillahi 'alan nasi hajjul bait, di ayat 97-nya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilai sabila. Jadi mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang yang sanggup melaksanakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa yang kufur, maka Allah Maha Kaya, tidak butuh atas sekalian alam. Di dalam ayat ini, Allah menjelaskan tentang wajibnya haji. Dan ini yang dipegang oleh jumhur ulama. Jadi menurut jumhur ulama, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilai sabila, menurut jumhur ulama, ini adalah ayat yang menunjukkan tentang kewajiban haji. Dan banyak hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan tentang wajibnya haji. Dan tentang wajibnya haji ini berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, dan juga ijma'. Dan haji ini diwajibkan oleh Allah kepada seorang muslim yang mukallaf satu kali seumur hidup. Jadi haji diwajibkan oleh Allah kepada seorang muslim yang mukallaf, yang sudah balig, sekali seumur hidup. Kalau seandainya anak kecil itu haji, ya diterima, tapi tetap dia wajib mengulangi. Sebab dia belum mukallaf. Jadi yang wajib itu bagi yang sudah balig. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, Nabi bersabda, ayuhan nas, qad farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, maka hajilah kalian. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Fasakat. Maka Nabi diam. Sampai dia bertanya 3 kali. Kemudian Nabi bersabda, lau kultu na'am la wajabat wala mastata'atum. Kalau seandainya aku katakan setiap tahun, maka wajib dilaksanakan setiap tahun. Dan kamu tidak akan sanggup. Jadi Nabi sudah mengatakan, wahai manusia haji. Berarti haji itu hanya sekali wajib. Tapi karena ada yang bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam. Sebab kalau Rasul menjawab, iya, itu akan memberatkan kaum muslimin. Dan kalian tidak akan sanggup menunaikannya. Maka dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, al-hajju marrah, fa'in zada fahuwa tatawwu'. Haji itu wajib seumur hidup sekali. Haji itu wajib seumur hidup sekali. Faman zada, barang siapa yang mau menambah, mau mengerjakan haji lagi, fahuwa tatawwu', maka itulah sunnah bagi dia. Jadi haji ini hukumnya wajib sekali seumur hidup. Dan ini dalil tentang wajibnya haji. Kemudian juga tentang haji ini ada beberapa hadis yang menyuruh untuk segera, karena ini wajib. Dan kalau disebutkan haji, umrah juga sama. Umrah juga wajib. Jadi umrah termasuk juga yang diwajibkan. Jadi haji wajib sekali seumur hidup, demikian juga umrah. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan tentang masalah haji, dan juga disebutkan dalam hadis tentang masalah umrah. Dalam ayat Al-Quran, Allah menyebutkan, wa'atimul hajja wal umrata lillah. Hadis itu juga dijadikan dalil tentang wajibnya haji dan umrah. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah. Saya keliru, bukannya hadis tapi ayat. Ayat dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama tentang wajibnya haji dan umrah. Kemudian kita bicara lagi tentang masalah haji ini. Tentang masalah haji ini, Nabi SAW memerintahkan untuk segera. Nabi bersabda, ta'ajjalu ilal haji, fa inna ahadakum la yadri ma ya'aridu lahu. Rawahu Ahmad an Ibn Abbas. Dari Ibn Abbas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, ta'ajjalu ilal haji, bersegeralah kalian mengerjakan ibadah haji. Fa inna ahadakum, karena sungguhnya seorang dari kamu, la yadri, dia tidak tahu, ma ya'ridu lahu, apa yang akan menghalanginya. Dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, dan juga Abu Daud, Nabi bersabda, man arada al-hajja falyata'ajjal. Barang siapa yang ingin menunaikan ibadah haji, maka hendaklah ia segera. Nabi SAW menyuruh kita untuk segera menunaikan ibadah haji. Tidak boleh ditunda. Karena kita tidak tahu apa yang menghalangi kita. Dan ini wajib, seperti wajibnya kita sholat, wajib rukun Islam. Nah, kalau kita sudah ada rezeki, ada uang, jangan ditunda lagi untuk menunaikan ibadah haji. Karena kita tidak tahu apa yang menghalangi kita. Bisa yang menghalangi kita sakit, bisa juga musibah yang lainnya, dan masih banyak lagi. Bisa juga kematian. Maka Nabi menyuruh untuk segera menunaikan ibadah haji. Dan haji ini wajib. Adapun yang lain, antum mempunyai kendaraan, mempunyai rumah, punya tanah, punya sawah, punya yang lain, itu tidak wajib. Kalau haji itu wajib. Jadi kita harus segera. Dan antum kuliah di sini, atau antum kerja, 4 bulan itu sudah bisa menunaikan ibadah haji. Ini bertahun-tahun tidak haji. Ini terus menunda perintah Allah SWT. Tidak boleh. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an marah kepada orang yang mampu tapi tidak menunaikan ibadah haji. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu, barang siapa yang mampu, dia menunaikan ibadah haji, tapi dia tidak menunaikan ibadah haji, maka adalah ia mati seperti Yahudi atau Nasrani. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang mampu tapi dia tidak menunaikan ibadah haji, maka adalah ia mati seperti Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani, dia tidak menunaikan ibadah haji. Bahkan dalam riwayat yang lain, dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, sungguh aku akan mengutus orang-orang pergi ke kota-kota untuk melihat siapa yang mampu untuk menunaikan ibadah haji, agar dia segera menunaikan ibadah haji. Sebagaimana Umar sebagai khalifah mengutus orang untuk mengambil zakat, harta zakat dari setiap orang kaya diminta zakatnya. Bagaimana Rasulullah juga demikian. Rasulullah mengutus orang, yaitu yang dikatakan amilin, untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya. Umar pun demikian. Nah, untuk haji Umar menyuruh orang, di mana? Di kota-kota besar, yang orang itu mampu, kaya, tapi dia tidak mau menunaikan ibadah haji. Atau belum mau, nanti ditunda. Kata Umar, hendaknya orang itu dikenakan jizyah, pajak. Mahum bi muslimin. Mereka bukan orang-orang muslim. Artinya bukan orang-orang yang sempurna imannya. Bukan berarti mereka keluar dari Islam. Ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Disahihkan oleh Al-Hafidh bin Hajar dalam kitabnya At-Talkhisul Habiyah. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu sangat keras terhadap orang-orang yang mampu tapi dia tidak menunaikan ibadah haji. Jadi suruh segera menunaikan ibadah haji. Jadi jangan beralasan dengan apapun juga. Karena kita ibadah kepada Allah, dan alasan kita dalam beribadah kepada Allah, insyaallah Allah akan penuhi apa bentuknya. Alasan itu Allah akan penuhi. Artinya kita bisa kerja dan bisa usaha, bisa mendapatkan uang, itu dari Allah SWT. Maka kita tinggalkan sesuatu itu pun karena Allah. Allah akan ganti yang lebih baik. Jadi jangan alasan karena kuliah, karena pekerjaan, dan itu pun semua karena Allah SWT, Allah yang memberikan kepada kita. Atau karena anak, atau yang lainnya. Wajib kita menaikkan ibadah haji. Kalau kita sayang kepada anak kita, Allah lebih sayang lagi daripada kita. Jadi ini perintah-perintah untuk haji wajib hukumnya dan tidak boleh ditunda. Karena Nabi yang menyuruh segera ini Rasulullah. Ta'ajjalu, kata Nabi. Ta'ajjalu. Dan berkaitan falya ta'ajjal. Segera. Jadi tidak boleh ditunda. Dan Nabi pertama kali mendapatkan perintah haji itu pada tahun ke-9 langsung Nabi kerjakan. Tidak ditunda lagi. Jadi pada waktu itu turun ayat tentang wajibnya haji, maka pada saat itu juga Nabi mengerjakan. Tidak ditunda oleh Rasulullah SAW. Jadi ini tentang wajibnya haji yang kita harus lakukan dan kita laksanakan. Jadi kita ada uang untuk kita sendiri, ya kita berangkat. Jangan ditunda. Dan itu manfaatnya sangat besar buat kita. Kemudian, yang kedua. Pembahasan yang kedua. Tentang syarat diwajibkannya haji. Yang pertama, Islam. Jadi orang kafir tidak akan diterima. Yang kedua, yaitu dia berakal. Yang ketiga, bulugh, sudah balig. Jadi anak kecil, kalau dia haji, dia mendapatkan ganjaran, tapi belum sempurna, harus mengulangi lagi. Bapak Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi, ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha fa'alaihi hajjatun ukhra. Siapa saja anak kecil yang menunaikan ibadah haji, kemudian dia balik, maka dia harus menunaikan haji lagi. Ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Baihaqi dan Hakim. Kemudian syarat yang keempat, yaitu istita'ah. Ada kemampuan. Dia mampu dengan uangnya untuk berangkat ke sana, dan dia sehat, maka dia wajib menunaikan ibadah haji. Kemudian di dalam kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang wanita ini, beliau menambahkan khusus untuk wanita harus ada mahram. Sebab Nabi bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin illa ma'aha dhu mahramin wa la tusafilul mar'atu illa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seseorang berduaan dengan seorang wanita kecuali bersamanya seorang mahram. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama seorang mahramnya. Mahram ini orang yang haram dikawin, yaitu laki-laki, bukan perempuan. Mahram ini laki-laki. Faqama rajulun, ada seorang bertanya. Dia bertanya, ya Rasulullah, inna mra'ati kharajat hajatan wa inni uqtutibtu fi ghazwati kadha wa kadha. Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku dia akan pergi haji, dan aku sudah mendaftarkan untuk perang, perang ini dan perang itu. Kata Nabi, intaliq fahujja ma'amratik. Kamu batalkan perang itu, kamu tidak ikut perang, kamu haji bersama istrimu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini untuk perempuan, ya harus dengan mahram. Itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nas ini sudah cukup, karena nas jelas, sharih. Pertama sahih riwayatnya Bukhari Muslim, yang kedua sharih jelas, tidak perlu lagi kepada takwil. Tidak perlu lagi dikatakan karena pada waktu itu begini, karena maksudnya begini. Tidak. Jelas sudah tidak perlu takwil lagi. Bahwa harus dengan mahram. Dan dia waktu itu haji bersama Rasulullah. Dengan istri-istri Rasulullah, dengan para sahabat. Kemudian, yang ketiga, tentang keutamaan haji dan umrah. Kalau antum dengarkan tentang keutamaan ini, tidak ada seorang pun yang tidak ingin haji dan umrah. Keutamaannya sangat banyak. Fadilahnya sangat banyak. Saya bacakan satu persatu tentang keutamaan dan fadilah dari haji dan umrah ini. Nabi SAW bersabda, "Man hajja hadzal bait falam yarfuth walam yafsuq raja'a kama kayaumi waladhu ummuh." Barang siapa yang haji tidak rafath dan tidak fasik, maka dia pulang seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi barang siapa yang datang ke Baitullah, dalam riwayat yang lain, man atta hadzal bait, barang siapa yang datang ke rumah ini, yaitu ke Baitullah, dia tidak berbuat rafat, tidak berkata kotor, tidak bercampur dengan istrinya pada waktu ihram, dan dia tidak berbuat fasik, tidak pelanggaran, maka dia pulang haji itu seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Dan ini dikatakan oleh dalam penjelasan Al-Hafidh mencakup haji dan umrah. Kemudian keutamaan yang lain, Nabi bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Dari umrah ke umrah ini akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Jadi seorang sekarang umrah, Ramadan umrah, nanti bulan depan dia umrah lagi. Itu akan menghapuskan dosa di antara itu. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi haji yang mabrur, haji yang tidak riya, yang tidak ada sum'ah, yang tidak dicampuri dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dan orang yang hajinya mabrur, kembali dari haji itu lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian, keutamaan yang lain. Nabi SAW ketika Amr bin As datang, waktu itu mau masuk Islam, Amr mau mengucapkan syahadat, sudah akan menjabat tangan Nabi, kemudian ditarik oleh Amr. Nabi bertanya, "Kenapa ya Amr?" "Aku ingin minta syarat," kata Amr bin As. "Apa syaratnya?" "Yaitu Allah mengampuni semua dosa saya." Karena dia mengetahui ketika zaman jahiliyah itu, ya riba, makan bangkai, memutuskan suatu rahmi, zina, khamr, judi, dan yang lainnya. Dosa-dosa besar. "Aku minta syarat. Aku masuk Islam, tapi dihapuskan semua dosaku." Kata Nabi, Nabi sambil tertawa mengatakan, "Ya Amr, ama alimta anna al-islama yahdimu ma kana qablahu, wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha, wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu." Rawahu Muslim. "Ya Amr," jadi Amr bin As, "tidakkah kau ketahui bahwa Islam itu menghapuskan yang semuanya, yang sebelumnya. Dosa-dosa yang lakukan sebelum dia masuk Islam, semua dihapuskan oleh Allah. Dan hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Hijrah dari Mekah ke Madinah menghapuskan semua dosa. Dan haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya." Ini keutamaan haji di sini. Haji itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian keutamaan yang lain. Dan seorang yang beriman, laki maupun perempuan, tetap dia ingin dosanya diampuni oleh Allah SWT. Semua orang ingin diampuni oleh Allah SWT. Di antaranya ya haji ini. Di samping yang lainnya seperti jihad, fisabilillah dan yang lainnya, ini yang menghapuskan dosa. Pernah Nabi ditanya oleh sahabat tentang amal-amal yang afdal, yang utama. Dijawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian, Nabi menjawab lagi, di antara amal-amal yang utama, jihad fisabilillah. Kemudian, kata Nabi lagi, hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Ini, amal-amal yang paling utama. Kemudian, keutamaan yang lain lagi. Ketika para wanita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alan nisa'i jihad? Wahai Rasulullah, apakah wanita itu ada kewajiban jihad? Nabi menjawab, na'am. Alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal-umrah. Kata Nabi, wanita wajib jihad. Wanita bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita itu wajib jihad? Iya. Yaitu jihad yang tidak ada peperangan padanya. Artinya tidak melawan musuh-musuh, tidak melawan orang kafir. Yaitu haji dan umrah. Jadi jihadnya wanita adalah haji dan umrah. Wanita tidak ada kewajiban jihad. Sebagaimana wanita tidak ada kewajiban sholat berjamaah di masjid. Tidak ada kewajiban. Jihad juga tidak ada kewajiban bagi wanita. Bagi wanita, jihadnya adalah menunaikan ibadah haji dan umrah. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan selain mereka. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Irwa'ul Qalil fi Takhrij Ahadits Manaris Sabil. Dalam riwayat Nasa'i disebutkan, bagi kalian sebaik-baik jihad dan seindah-indah jihad. Ketika ditanya, apakah wanita itu wajib jihad? Kata Rasulullah, ada jihad yang paling baik dan paling indah untuk kalian. Walakunna ahsanul jihad wa ajmaluhu. Bagi kalian, wanita, jihad yang paling baik, wa ajmal, yang paling indah. Hajjul bait, hajjul mabrur. Haji ke Baitullah dan haji mabrur. Jadi bukan hanya laki-laki. Jadi wanita pun diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Laki-laki wajib, wanita pun wajib. Kemudian dalam riwayat yang lain, tentang keutamaan haji dan umrah, Nabi SAW bersabda, tabi'u bainal hajji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunuba kama yanfil kiru khabathal hadid wal dhahaba wal fidda khabathal hadid wal dhahabi wal fidda wa laysa lil hajji al mabrur thawabun illa al jannah. Akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibn Majah wa Ahmad wa ghairuhum. Kata Nabi, iringi antara haji dan umrah. Iringi. Haji, kemudian nanti setelah haji umrah. Artinya, sekali safar, umpamanya kita dari Indonesia, sekali safar kita menunaikan umrah dan haji. Nanti kalau kita sudah pulang, beberapa bulan kemudian kalau kita rezeki, kita berangkat lagi umrah. Terus, nanti tahun depan kalau ada lagi, kita iringi. Kata Nabi, iringi haji dan umrah itu. Karena apa? Karena keduanya haji dan umrah itu menghapuskan kefakiran. Jadi bukannya fakir orang berangkat haji itu, tidak. Menghapuskan kefakiran. Haji dan umrah kata Nabi menghapuskan kefakiran. Sebagaimana api itu menghilangkan kotoran dari emas dan perak. Dalam riwayat yang lain, wadzunub juga menghapuskan dosa. Jadi haji dan umrah, pertama, menghilangkan kefakiran. Yang kedua, menghilangkan dosa. Haji dan umrah, menghilangkan kefakiran dalam hadis ini. Ya, hadis yang kelima yang saya bacakan kepada antum ini. Menghapuskan dosa, dan menghapuskan kefakiran. Dan bagi haji mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Maka sering orang berpikir, bahwa kalau haji itu biayanya sangat besar. Dan bukan hanya sekarang, pada zaman Rasulullah pun demikian. Perbekalan untuk haji itu, ya harus mempunyai bekal yang banyak selama perjalanan itu. Maka Nabi memberikan semangat kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Hendaklah kalian iringi haji dan umrah. Kamu haji, terus setelah itu umrah lagi, setelah itu haji. Iringi terus. Kalau kalian mampu, itu akan menghapuskan kefakiran. Ya minimal yang wajib, tadi sudah saya jelaskan, seumur hidup hanya sekali. Itu wajib. Umrah sekali, haji sekali, seumur hidup sekali. Tapi kalau kita masih mampu, ya kita laksanakan. Kalau kita masih mampu. Ini akan menghapuskan dosa dan akan menghapuskan kefakiran. Dan kata Nabi, tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Maka kalau melihat dari 5 hadis ini saja, Nabi menyebutkan tentang surga, surga, surga. Maka setiap orang yang beriman, siapapun dia rindu, ingin masuk jannah, masuk surga. Maka dia harus berusaha, bagaimanapun juga, untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah ini. Dalam riwayat yang lain, Nabi menyebutkan jihadnya orang tua. Jihadnya orang yang lemah. Jihadnya orang wanita. Jihadnya orang tua. Jihadnya orang lemah. Jihadnya wanita. Al-hajj wal-umrah. Haji dan umrah. Itu jihadnya mereka. Ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kemudian, di antara keutamaan yang lain ketika kita melaksanakan ibadah di sana, bahwa di hari Arafah, di Arafah itu, Nabi mengatakan sebaik-baik doa pada hari Arafah. Doa kita akan dikabulkan. Di tempat-tempat, di Mekah itu banyak tempat dan waktu yang kalau kita berdoa, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali tempat yang kalau kita berdoa akan dikabulkan. Doa ketika kita di Safa, doa ketika di Marwa, di Arafah, ketika minum air zam-zam, di Muzdalifah, ketika melempar jumrah, wusta, kemudian di Ka'bah, dan yang lainnya. Ini tempat-tempat dan waktu-waktu yang kita dikabulkan kalau kita berdoa. Maka seorang mukmin dia ingin doanya dikabulkan, keinginan dikabulkan, maka haji dia. Karena pertama kewajiban. Setelah menunaikan kewajiban di sana kita banyak berdoa kepada Allah, tempat-tempat yang kalau kita berdoa dikabulkan. Secara umum orang yang haji dan umroh itu tamu Allah. Dan kalau mereka berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Nabi menyebutkan ini juga tentang keutamaan, kata Nabi, orang yang perang di jalan Allah. Orang yang haji, orang yang umroh, tiga ini semuanya tamu Allah. Orang yang perang, orang yang haji, orang yang umroh, semuanya tamu Allah. Da'ahum fa'ajabu, wasa'aluhu fa'atahum. Allah memanggil mereka, mereka memenuhi panggilan Allah. Dan mereka meminta, Allah berikan kepada mereka. Jadi kalau mereka berdoa, Allah berikan permintaan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan selain keduanya, dan hadis ini hasan. Terdapat dalam silsilah hadis as-sahihah. Kemudian kita sholat di Baitullahil Haram, di Masjidil Haram. Kita sholat di Masjidil Haram itu fadilahnya berapa? 100.000 kali sholat dibandingkan dengan masjid yang lain seluruh dunia. Sekali kita sholat di Masjidil Haram, itu sama dengan 100.000 keutamanya dari kita sholat di masjid yang lain seluruh dunia. Kalau masjid yang lain seluruh dunia, kita mendapatkan derajat 27 derajat. Di Masjidil Haram dikalikan 100.000. Belum lagi fadilah yang lainnya. Kalau Masjid Nabawi, 1.000. Masjid Nabawi, 1.000. Dibandingkan masjid yang lain seluruh dunia. Kalau Masjid Al-Aqsa, 250 kali. Dibandingkan masjid yang lain seluruh dunia. Ini keutamaan 3 masjid dari masjid yang lain. Siapapun ingin mendapatkan fadilah yang berlipat ganda. Kita selama ini sholat kita menghadap tembok atau menghadap gambarnya Ka'bah saja. Tapi di sana kita bisa langsung menghadap Ka'bah. Bagaimana? Kita mengingat perjuangan Rasulullah SAW pada waktu dakwah di Mekah. Dan kita sholat di situ, fadilahnya besar. 100 ribu. Belum kita mengangkat dari tempat kita, menghapuskan dosa kata Nabi, mengangkat derajat kita. Ini keutamaan kita sholat di Masjidil Haram. Dan setiap orang yang beriman akan rindu kepada Masjidil Haram. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Waja'al afidatan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia condong ke sana. Kalau seorang ada sedikit iman dalam hatinya, dia akan rindu kepada Ka'bah. Akan rindu kepada Baitullahil Haram. Terkena kepada doanya Nabi Ibrahim. Kecuali orang-orang munafik. Kalau orang yang beriman, hatinya akan condong. Doa Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Ibrahim. Allah berfirman, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram. Rabbana liyuqimu salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Wahai Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadikan hati ini condong ke Baitullah. Dan seluruh manusia dari seluruh dunia itu datang ke Baitullahil Haram. Orang yang masih ada seberat zarah iman dalam hatinya itu condong. Dia rindu untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke Baitullahil Haram. Dan ini tempat yang barokah. Tempat yang dilipat gandakan ganjaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang mukmin ingin dia datang ke Baitullahil Haram. Ini di antara keutamaan dari Baitullahil Haram. Saya tidak sebutkan tentang Madinah. Madinah juga punya keutamaan. Cuma nanti dalam masalah haji ini tidak ada kaitannya dengan Madinah An-Nabawiyah. Tapi kita ziarah ke Masjid Nabawi, dia dianjurkan karena mendapatkan fadilah 1000 kali. Kalau kita sholat 1 kali di situ, fadilahnya 1000 kali dari masjid yang lain seluruh dunia. Ini keutamaan-keutamaan yang kita harus perhatikan sebagai seorang mukmin, seorang mukminah. Ya, kita harus ingin mendapatkan ganjaran, dihapuskannya dosa kita, diangkatnya derajat kita, dimasukkan ke jannah, ya, dengan menunaikan ibadah haji dan umrah ini. Kemudian kita masuk kepada yang keempat. Yang keempat ini berkaitan tentang adab safar. Jadi di antara adab safar, bagi orang yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah, maka dia niatkan pertama kali ketika dia akan berangkat karena Allah SWT. Dia niatkan karena Allah SWT. Jangan dia niat untuk kebanggaan. Jangan dia niat untuk nanti kalau sudah pulang haji, nanti pakai gelar haji. Atau niatnya riya, atau sum'ah, atau yang lain. Dan ini akan membatalkan ibadah kita. Dan tentang ikhlas, sudah saya sebutkan tentang ikhlas. Sebab kita disuruh untuk ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata karena Allah Rabbul Alamin. Dan tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Kemudian, yang harus diperhatikan, bagi orang-orang yang akan menaikkan ibadah haji dan umrah ini, dia at-taubah min jami'i dzunub wal ma'asi. Dia taubat dari semua dosa dan maksiat. Apakah dia akan menaikkan ibadah haji atau umrah? Fatajibu taubatu min jami'i dzunub wal ma'asi. Dia harus taubat dari semua dosa dan maksiat. Apabila dia masih ada sangkutan dengan orang kezaliman, maka hendaklah dia kembalikan. Bab taubat itu saya sudah jelaskan, taubatun nasuh syaratnya ada tiga, kalau berkaitan dengan hak manusia ditambah satu, jadi empat. Ya, taubat itu syaratnya yang pertama apa? Berhenti dari perbuatan dosa. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, mempunyai kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Ini yang berkaitan dengan Allah SWT. Kalau berkaitan dengan hak anak Adam, kita harus kembalikan lagi. Tiga tambah satu lagi. Umumnya ada harta orang ada pada kita, kita kembalikan. Atau kezaliman dan yang lainnya. Selanjutnya, yang keempat. Dari poin yang keempat ini. Jadi, yang pertama apa tadi? Dari yang keempat ini. Niat harus ikhlas. Yang kedua, taubat. Yang ketiga, tidak, itu masih kaitan dengan taubat. Yang ketiga di sini, yaitu bagi orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah, adalah ia belajar tentang hukum haji dan umrah. Ya, insya Allah nanti saya akan jelaskan. Dia harus belajar tentang hukum haji dan umrah. Bagaimana kaifiat haji dan umrah. Bagaimana tata cara haji dan umrah. Dia harus belajar. Kemudian yang keempat, dia harus menunaikan ibadah haji dari uang yang halal. Karena Allah tidak akan terima kecuali yang halal. Karena harta yang haram menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, dan harta yang haram akan memasukkan seseorang ke dalam neraka. Kemudian ketika dia akan meninggalkan rumah itu, dia harus berwasiat kepada keluarganya untuk takwa kepada Allah. Ya, kadang-kadang yang seperti ini ditinggalkan. Yang diwasiatkan, jangan lupa diadakan tahlilan di rumahnya. Ini gak benar. Disuruh takwa kepada Allah. Jangan membuang-buang uang, gak ada manfaat sama sekali. Justru yang mendoakan itu mereka yang berangkat. Bukan kita sibuk mendoakan yang menunaikan ibadah haji. Yang mendoakan, umpamanya kita sekarang di tanah air, saudara kita mau berangkat haji. Yang mendoakan kita dia dalam perjalanan. Karena doanya musafir makbul. Dikabulkan oleh Allah. Doanya dia ketika dia di Mekah, makbul untuk kita yang di tanah air. Jangan terbalik, kita sibuk tiap hari mendoakan dia, dia yang mesti mendoakan kita. Ada riwayat seseorang, ada riwayat Umar mengatakan, ya Rasulullah, jangan kamu, Rasul mengatakan, jangan lupakan doa untuk aku. La tansa ya ukhayya min du'aika. Jangan kamu lupakan doa itu. Tapi riwayat ini sebagian ulama melemahkan. Jadi yang mendoakan itu bukan yang dari tanah air, dari keluarganya yang ditinggal, tapi yang mendoakan dia yang musafir. Yang musafir ini yang mendoakan orang mukim yang tidak berangkat. Jadi, bagi dia yang akan berangkat, mewasiatkan kepada keluarga untuk takwa kepada Allah. Ada juga, yang ketika si orang tua meninggalkan istrinya atau anaknya ketika dia haji, dia tidak memberikan wasiat, sehingga si istri atau si anak ini berbuat maksiat. Kan haji itu, kalau di Indonesia itu sampai 40 hari. Kalau yang semi atau plus sampai 22 hari. Itu selama 22 hari, kalau dibiarkan, dia tidak ingatkan takwa, dia berbuat dosa dan maksiat. Maka harus diingatkan untuk takwa kepada Allah. Dia berwasiat dan mendoakan keluarganya selama dalam perjalanan. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, di sini ada doa safar itu. Sebelum berangkat, kita doakan. Dengan doa kepada keluarganya, astaudi'ukumullahu ladzi la tadhi'u wada'ahu. aku titipkan engkau semuanya kepada Allah yang tidak akan hilang titipan itu. Kemudian yang akan berangkat, yang musafir, mengatakan kepada apa mukim, kepada musafir, astaudi'ukumullah la tadi'u wa da'i'uhu. Dia mengucapkan seperti itu kepada si musafir ini, kepada mukim. Yang mukim mendoakan si musafir. Yang mukim mendoakannya, ya astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Aku titipkan engkau kepada Allah agama, amanah, dan juga akhir amal-amalmu. Ini tentang adab-adab safar. Nanti tentang adab-adabnya lagi, nanti antum bisa baca dalam buku doa ini, ada adab safar. Ketika naik kendaraan, ketika keluar rumah. Dan ketika berangkat, tidak ada dalam Islam ini yang namanya walimatus safar, tidak ada. Tidak ada. Jadi orang mau berangkat haji, ada walimah, ngundang-ngundang orang. Ini aja sudah menghabiskan uang. Dan ini sudah ada unsur riya. Jadi ini tidak ada dalam Islam. Walimatus safar ini tidak ada dalam Islam. Jadi dia berangkat, ya dititipkan keluarganya, diwasiatkan keluarganya, justru uang itu sebaiknya dia berikan kepada keluarganya. Sebagai bekal bagi keluarganya selama ditinggalkan. Bukan dihabiskan untuk orang banyak. Atau dia berpesan kepada orang-orang yang alim, atau juga kepada saudara-saudaranya supaya menjaga keluarganya. Tapi walimah, safar tidak ada. Atau ketika mau berangkat diazankan, tidak ada dalam Islam. Di Indonesia ini masih banyak yang seperti itu. Kemudian, doa-doa ketika dia dalam perjalanan, doa ketika dia masuk ke satu tempat, ke satu daerah, ini nanti dia hafalkan. Sekarang kita masuk kepada kaifiat haji. Poin yang kelima. Sifat haji dan umrah. Saya singkat saja tentang masalah haji dan umrah ini. Saya bicara tentang umrah lebih dahulu. Umrah, kalau kita akan menunaikan ibadah umrah, antum dari sini, dari Jepang, atau yang lainnya dari Indonesia, maka ketika kita berangkat, kita sudah niat. Niat menunaikan ibadah umrah. Dan niat menunaikan ibadah haji. Ketika kita akan berangkat, kita pertama tadi doa-doa itu perhatikan. Kemudian ikhlas karena Allah. Ketika nanti kita sudah naik pesawat, ketika akan sampai di Jeddah, itu kita memberitahu kepada, biasanya diberitahu, pesawat Garuda atau Saudia atau yang lain diberitahu tentang mikot. Kita langsung berangkat mikot. Kalau umpamanya kita berangkat ke Madinah lebih dahulu, maka mikot kita dari Dzulhulaifah yang dikatakan Bir Ali. Kalau kita di naik pesawat, itu kita harus mikot dari atas pesawat. Artinya mikot itu tentang waktu atau tempat yang kita harus mengganti pakaian, mengganti dengan pakaian ihram. Dan dari situ kita mulai niat mengucapkan labbaika umratan, kalau umrah. Kalau haji labbaika hajjan. Atau labbaika Allahumma umratan. Atau labbaika Allahumma hajjan. Nah mikot ini tidak boleh kita lewat mikot melainkan dalam keadaan berpakaian ihram. Di mikot ini, tidak boleh kita lewat mikot melainkan dalam keadaan pakaian ihram. Nah, itu ada tempat-tempatnya. Ada Dzulhulaifah, ada Qarnul Manazil, ada Zatu Irq, ada Yalamlam. Ini tempat-tempat ini, kalau kita lewat ke tempat itu, harus kita mengganti pakaian kita. Kita harus memakai pakaian ihram, dan kemudian kita membaca niat ihram dari tempat itu. Tidak boleh umpamanya dari sini, seperti jamaah haji Indonesia, sampai di Jeddah, baru mereka mengganti pakaian dengan pakaian ihram. baru mereka niat ihram dari Jeddah. Jeddah bukan mikot. Tidak boleh. Tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan, maka dia berdosa. Ada yang mengatakan juga tidak sah hajinya. Dan itu bukan sedikit. Ratusan ribu yang menunaikan dari Jeddah. Jeddah bukan mikot. Dan ini sudah diingatkan berkali-kali. Maka kita pun demikian juga. Kalau kita dari sini, kalau antum dari Jepang, atau saudara antum dari Indonesia, ketika akan memasuki mikot diberitahu, sebentar lagi kita masuk mikot, maka kita ganti pakaian. Di pesawat disunahkan kalau kita mau ihram, kita mandi ihram. Tapi di pesawat nggak mungkin. Kalau kita di daratan mungkin masih bisa, tapi kalau di pesawat nggak mungkin kita untuk mandi. Maka sebelum berangkat dari airport itu sebaiknya kita mandi lebih dahulu. Kita niatkan mandi ihram. Dia mandi basah. Seluruh tubuh kita basahi. Kemudian kita niatkan bahwa itu mandi ihram. Nah, dalam perjalanan nanti kita sudah siapkan. Ketika sampai di mikot, itu kita buka semua pakaian kita. Ini untuk laki-laki. Ini untuk laki-laki saja. Kalau untuk perempuan dengan pakaiannya, maka dia sudah niatkan dari airport dengan pakaian itu pakaian ihram. Dan pakaian ihram itu boleh nanti sampai di Mekah dia ganti boleh. Dengan pakaian ihram itu dia sudah niatkan. Dengan pakaian itu dia tidak buka lagi. Artinya pakaian ini yang dia pakai yang menutup aurat. Nah, nanti ketika sampai di mikot diberitahu nanti. Sama pramugarinya diberitahu bahwa ini sudah sampai mikot. Ketika sampai mikot itu dia sebelumnya dikasih tahu dulu. Sebelumnya dikasih tahu 20 menit sebelum itu kita ganti pakaian. Karena kita sudah mandi, kita cukup wudu saja. Ganti pakaian dan semua harus dilucuti untuk laki-laki ini. Dan tidak boleh memakai hatta celana dalam pun enggak boleh. Semuanya dilucuti. Kita memakai dua pakaian ini. Pakaian ihram ini kita pakai. Mana satu lagi? Ah, ini Iqbal maksudnya. Masih ingat enggak, Pak? Ya, atau pakaiannya gini aja, Pak. Jadi kalau kita pakai ini, setelah kita lucuti, ini renggangkan supaya bisa berjalan. Sudah, begini. Nanti boleh pakai sabuk, boleh. Sabuk. Pokoknya semua pakaian yang berjahit, dilucuti, semuanya. Jadi nggak boleh lagi, hatta nanti pakai tangan dalam tidak boleh. Sudah, terus pakai ini. Ini, waktu kita pakai, ini seperti ini, bukan begini, ini salah yang begini. Banyak jamaah haji seperti ini. Ini hanya ada pada waktu tawaf saja. Pakaian begini, ini hanya ada pada waktu tawaf saja. Ini namanya ittiba. Namanya ittiba. Hanya pada waktu tawaf saja. Jadi ketika mulai tawaf, kita gini kan. Selesai tawaf, kita mau sholat di makam Ibrahim, kembali lagi seperti ini. Dan itu hanya pada tawaf pertama, tawaf kudum. Waktu haji enggak pakai lagi ini. Ya jelas ya. Nah, nanti kita begitu di atas pesawat, ya seperti ini. Kemudian kalau sudah dikatakan oleh pramugarinya, ini sudah sampai mikot. Langsung kita niat pada saat itu, labbaikallahumma umrotan. Karena kita mau umroh. Ya Allah, saya niat umroh pada saat itu. Itu saja. Sudah, setelah itu kita duduk. Gak ada sholat sunat khusus. Sholat sunat ihram tidak ada. Iya, labbaikallahumma umrotan dijaharkan. Jahar. Dan tidak ada sholat sunat khusus. Tidak ada. Kalau pas bertepatan pada waktu itu, waktu zuhur, atau waktu asar, atau waktu maghrib, ya kita sholat pada waktu itu. Setelah kita niat, kita sholat dua rakaat. Sholat apa yang wajib itu kita lakukan. Sholat khusus tidak ada. Nah, kalau sampai di Madinah, kita mau ngambil Bir Ali atau Zil Hulaifa, ketika masuk, pas waktu sholat kita utamakan. Jadi setelah kita pakai ihram semuanya, kita sholat dulu. Sholat yang wajib. Atau sholat itu masjid itu, di Madinah. Setelah itu, kita keluar, mau berangkat ke Mekah itu, kita baru ucapkan, labbaikallahumma umratan. Nah, terus kita ulang-ulang. labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hafal, ayo ikut saya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan ini kita ulang-ulang terus sampai kita masuk ke Masjidil Haram. Terus kita ulang. Kalau kita baru datang, biasanya kita bawa koper, bawa segala macam, itu kita masuk hotel dulu. Nah, kita letakkan barang kita di hotel, kemudian kita keluar lagi untuk tawaf, umrah. Nah, kita setelah turun di Jeddah, itu lama urusannya. Ya, kita antri ngurus paspor itu bisa 3 jam berdiri. Apalagi haji, lebih lama lagi. Karena banyak orang, seluruh dunia yang datang, 2 juta orang, antri kita. Mungkin kalau di tempat lain hanya sebentar, setengah jam atau satu jam, tapi untuk di Jeddah itu bisa 3 jam. Disuruh dia, kita dibutuhkan untuk sabar. Sabar kita. Kemudian nanti sampai di sana, kita diantar ke maktabnya. Atau kita pakai travel, atau kumpulan yang ada di sini, kita langsung berangkat ke Mekah. Jadi kalau kita sudah pakai ihram ini, langsung kita berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, kita letakkan koper-koper kita di hotel atau di tempat tinggal kita di mana. Setelah itu kita berangkat ke Masjidil Haram. Dan selama perjalanan dari mulai pesawat sampai turun, antri, sampai kita ke Mekah, jangan tinggalkan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Karena itu sangat dianjurkan. Kita bandingkan, kita paling mengucapkan itu enggak lebih dari satu hari. Tidak lebih. Tapi kita mengucapkan kalimat yang kotor seumur hidup ini sudah banyak. Maka terus kita ucapkan untuk menghapuskan dosa kita. Labbaik Allahumma labbaik. Terus sampai kita di Masjidil Haram. Sudah sampai di Masjidil Haram, kita berhenti. Kita masuk. Masuk yang pertama, kalau menurut riwayat di dalam bukunya Syekh Al-Albani, Manasik Al-Hajj wal Umrah, itu Nabi ketika haji masuk dari bab Bani Syaibah. Babus Salam. Sekarang ada tulisannya bab Bani Syaibah. Kita cari. Dan tertulis semuanya. Terlihat, tertulis. Kita bisa lihat. Masuk, dari sana kita mengucapkan doa masuk masjid. Apa doa masuk masjid? A'udhu billahi al-azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitan rajim. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaab rahmat. Atau kalau antum tidak hafal yang panjang, baca yang pendek. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita masuk, kita injakkan kaki kanan lebih dahulu, sampai kita di hadapan Ka'bah. Sudah sampai di hadapan Ka'bah, ini tadi kita pakaian begini. Ya, sampai di Ka'bah nanti ada garis coklat. Di Ka'bah itu, nanti ada garis coklat. Dan ini saya tahu, garis coklat itu. Jadi dekat pintu Ka'bah, ini namanya pintu Ka'bah, siapa yang bisa gambar? Tolong gambar Ka'bah. Siapa yang pintar gambar, tolong gambar Ka'bah. Betul? Ya, siapa aja? Betul. Gak apa-apa. Jadi ada garis coklat nanti, dari garis coklat itu, kita mulai membaca, Bismillahi Allahu Akbar. Itu. Jadi umpamanya digambarkan gini, ini Ka'bah ini ya, ini empat, segi empat ini. Maka dari sini ada garis coklat. Afwan, intronya. Jadi umpamakan ini Ka'bah, ya, segi empat. Ini di ujung sini, ini ada garis coklat. dari garis coklat inilah kita mulai baca bismillah Allahu Akbar. Di sini ada Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Jadi di sini ada garis coklat ini. Yang nanti di sini ada sofa. Nah, dari sini kita mulai. Dari sini kita mulai. Ya. Jadi pertama kali kita mulai dengan isyarat bismillahi Allahu Akbar. Kalau kita mampu untuk mencium, kita mulai dengan mencium Hajar Aswad. Tapi enggak, umumnya sulit. Karena penuh orang. Mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Sedangkan kalau kita berdesak-desakan mengganggu orang, hukumnya dosa. Jadi kita jangan membela yang sunat sampai kita berbuat dosa. Kalau kita mampu dan kosong, kita cium. Karena mencium Hajar Aswad, fadilahnya besar. Hajar Aswad ini akan kita cium, kita akan dihapuskan dosa kita oleh Allah. Yang kedua, Hajar Aswad akan menjadi saksi daripada kiamat kalau kita mencium Hajar Aswad ini. Itu fadilahnya. Makanya orang berebut untuk mencium Hajar Aswad ini. Dari sini, kalau tidak bisa kita cium, kita sentuh. Kalau tidak bisa kita sentuh, kita isyarat. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian, kita putar. Yang pertama, kedua, ketiga itu dengan lari-lari kecil. Rombal namanya. Ini langsung robah ini. Begitu kita sampai di sini, langsung kita robah. Langsung kita robah seperti ini. Jadi ini hanya ada pada waktu tawaf saja. Jadi ini namanya ittiba. Hanya berok tawaf saja. Nah, kita setelah bismillah, Allahu Akbar, kita lari-lari kecil, rommel. Pada tawaf kudum ini, rommel. Tiga kali pertama dengan rommel. Yang empat kalinya, kita jalan biasa. Tapi kalau penuh, gak mungkin kita. Kalau penuh, padat. Karena padat. Bahkan kalau lagi sedang padat itu, kita ini yang besar, itu sampai tidak menginjak, terbawa orang. Karena padatnya. Ya, saya ini besar terbawa orang. Dibawa orang. Karena padat. Iya, maka yang terbaik kita ada teman. Gitu. Sebab banyak sekali, kadang-kadang kita tergeser ke sana, ke sini, kadang ada yang sampai jatuh. Dan sulit, kalau udah jatuh itu sulit untuk diangkat lagi. Tapi ini perjuangan yang fadilahnya sangat besar. Ini pun cobaannya sangat besar. Karena fadilahnya besar, cobaannya sangat besar. Yang terbaik kita kerjakan di bawah. Kalau lantai 2, lantai 3 boleh saja. Tapi yang terbaik kita, depan Ka'bah ini kita kerjakan. Lagi itu masih muda. Itu untuk orang-orang tua gak apa-apa. Lantai 2. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Jadi yang pertama, itu niat, ihram. Yang kedua, dari rukun umrah ini, tawaf. Tawaf tidak ada bacaan apa-apa. Kalau di Indonesia sampai dikeluarkan buku oleh Departemen Agama, buku doa, tawaf pertama, kedua, ketiga, belum lagi juga travel-travel haji yang lain. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Tidak ada sunnahnya sama sekali. Dan menyulitkan kaum muslimin. Jadi, tawaf ini kita zikir, kita baca Al-Quran, kita berdoa, bebas. Kecuali ini, antara rukun Yamani, ini rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Jadi antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi rukun Yamani, ini namanya rukun Yamani ini. Yang ujung ini namanya rukun Yamani. Ini Hajar Aswad. Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, kita membaca, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gampang. Haji ini gampang dan sangat mudah. Tidak sulit haji ini. Hanya baca itu saja. Doanya. Yang lain kita baca zikir. Kalau antum hafal zikir pagi sore antum hafal. Baca. Kalau enggak, subhanallah, alhamdulillah, walailallahu akbar. Enggak hafal juga baca yang lain. La ilaha illallah. Masa orang Islam enggak hafal ilallah? Ya itu ulangi sudah. Zikir-zikir. Jadi tidak ada yang memberatkan. Kalau antum mau doa, doa apa saja boleh, bebas. Enggak mampu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jadi makanya di sana kalau antum lihat, orang-orang itu ada yang zikir, ada yang berdoa, ada yang bawa mushaf Al-Quran. Mereka bawa mushaf, baca sambil tawaf. Terus putar sambil tawaf, baca mushaf Al-Quran. Jadi tidak ada doa khusus dan doa tertentu dalam tawaf. baik putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tidak ada. Kecuali hanya pada waktu rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Kemudian nanti dalam tawaf kita, ketika kita melewati rukun Yamani ini, kalau mampu kita usap. Tidak ada cium. Rukun Yamani kita hanya usap aja. Kalau kita enggak mampu untuk usap karena padat, tidak dicium dan tidak ada isyarat. Jadi rukun Yamani ini hanya diusap saja. Diusap saja, tidak dicium. Dan kalau seandainya tidak bisa kita usap karena padat, tidak ada isyarat. Nah, kalau untuk Hajar Aswad, itu tetap isyarat. Ketika melewati garis coklat ini, kita bismillahi Allahu Akbar. Jadi dihitung dari sini sampai balik ke sini, dihitung satu putaran. Dari garis coklat ini, dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi, dihitung satu. Dan ini kita lakukan 7 kali. Dan kita harus dalam keadaan berwudu, karena ini syarat, harus berwudu. Tidak boleh kita batal. Artinya tidak boleh kita hadas dalam artian, dalam keadaan kita tidak bersuci maksud saya. Kalau antum batal ya antum ulangi lagi. Iya, dari awal. Iya. Ini tentang tawaf. Dan tawaf ini kalau penuh, kalau padat, itu lebih dari 1/2 jam. Bahkan bisa sampai 1 jam. Bahkan kadang-kadang bisa lebih dari 1 jam karena padatnya itu. Kita gak bisa terburu-buru. Dan kita, yang kita ingat ketika berdesak-desakan, kita sedang berzikir kepada Allah. Kita sedang ibadah. Maka orang menyinggol kita, dorong kita, kita sabar. Karena kita sedang ibadah kepada Allah SWT. Ini tentang Hajar Aswad. Dan nanti selesai dari Hajar Aswad, kalau kita mau berdoa di sini namanya multazam. Ini pintu Ka'bah ini namanya multazam. Setiap lewat itu masih syarat. Setiap lewat garis cepat. Iya, setiap lewat. Setiap lewat ini kita isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mampu, setiap lewat kita cium Hajar Aswad. Dan ini pada bulan-bulan tertentu yang kosong. Kalau untuk bulan haji atau Ramadan, penuh, gak bisa. Penuh. Ya kita hanya mampu isyarat saja. Ramadan juga penuh, Ustaz. Ramadan iya, penuh. Ramadan sama dengan haji. Ramadan itu sama dengan haji. Kecuali awal Ramadan agak sepi. Oh. Tapi kalau udah akhir Ramadan, sudah seperti haji. Kondisi desak-desakan perempuan laki-laki bagaimana? Iya, enggak apa-apa. Dari zaman Nabi. Dari zaman Nabi seperti itu. Laki dan perempuan campur. Karena enggak bisa dihindari. Untuk tawaf. Enggak bisa dihindari dan enggak bisa dipisahkan. Karena bagaimana akan dipisahkan? Kalau suami istri, kalau dipisah, akan hilang. Besar. Berapa hektar ini? Besar, enggak bisa. Sulit. Dan kalau pintu-pintu itu kadang-kadang sama. Mungkin hotelnya dekat, tapi karena dia tidak tahu bisa nyasar. Bisa sampai 1 hari atau 2 hari baru bisa balik. Ya, kasihan. Makanya, kita suami istri harus tetap bergandengan. Suami istri tetap pegang. Kalau kita dengan orang tua tetap bergandengan. Bahwa kalau enggak, ya akan terdesak orang, hilang, atau yang lainnya. Ini ketika kita tawaf. Selesai kita tawaf, di sini ada makam Ibrahim. Makam ini ada tempat berdirinya Ibrahim. Tempat berdirinya Ibrahim, dikasih kaca di sini. Makam Ibrahim. Nah, kita dianjurkan, nah, di sini nanti, sebentar, saya, di sini ada Hijir Ismail. Ini namanya Hijir Ismail. Nah, kita tidak boleh tawaf masuk sini, tidak boleh. Tidak boleh. Karena ini masuk bagian Ka'bah. Ini yang kecil ini, tembok ini, ada 1 meter kurang lebih tingginya tembok ini. Ini Hijr Ismail namanya. Kita tawaf tidak boleh masuk di sini, tidak boleh. Jadi ini kita tidak boleh masuk sini. Jadi kita tawafnya ini harus begini. Tidak boleh masuk situ. Nanti selesai 7 kali. Ini 7 kali putaran. Ya, 7 kali. 7 kali putaran tawaf itu. Jadi dari sini sampai ke sini lagi dihitung 1 kali. Nah, selesai kita tawaf, kita sholat di makam Ibrahim. Tidak mesti pas di makam Ibrahim, karena banyak orang tawaf. Ini orang banyak tawaf ini, terus tawaf. Nah, kita usahakan di belakang sini. Atau yang sangat jauh lah dari makam Ibrahim. Sebab orang lewat itu banyak sekali. Nah, banyak orang-orang jahil, baik dari Indonesia maupun dari tempat yang lain, sholat di situ. Akhirnya terinjak. Kalau terinjak itu ya sudah. imam patah dia atau meninggal. Karena penuh, padat. Maka dia harus menjauh, dan kalau bisa cari teman. Bergantian dengan teman, untuk menjaga kita. Ya, sholatnya. Sutra itu gimana? Tetap ada sutra. Makanya, usahakan teman itu belum sholat, kita sholat di belakang teman kita. Ada, tapi gak kuat dalilnya. Jadi yang sholat banyak tetap. Kita tetap jangan melewati orang sholat kalau ada yang sholat. Tapi kalau kita sedang tawaf, gak bisa kita hindari. Karena orang penuh. Dan kita harus tawaf di sini. Yang salah orang yang sholat itu. Mesti dia sholat di belakang, tapi tetap dia maju ke depan, mengganggu orang yang sedang tawaf. Dan ini sudah diingatkan oleh askar-askar yang ada di situ, juga oleh mutawwi yang ada di situ, sudah diingatkan. Nah, kita sholat dua rakaat di makam Ibrahim. Saya lanjutkan dulu biar selesai, nanti baru tanya. Sholat di makam Ibrahim ini, dua rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Kul Ya'ayul Kafirun. Rakaat yang kedua baca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Baca Al-Ikhlas. Sudah selesai kita sholat. Sholat di makam Ibrahim dua rakaat. Kemudian kita ke sumur zam-zam. Di sini, gak jauh dari sini ada sumur zam-zam. Tempat. Ini dipisah laki perempuan. Ini untuk laki, di sini untuk perempuan. Ya. Pakai bahasa Arab ar-rijal, di sini ar-rijal, di sini an-nisa. Di sini ya, ar-rijal, an-nisa. Nah, kita dari sini kemudian kita minum air zam-zam dulu. Minum air zam-zam doa. Kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Air zam-zam itu tergantung dari niat orang minumnya. Kalau seorang niat untuk menyembuhkan penyakit, untuk kuat hafalan, supaya pintar, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Kalau banyak niat, Satu ember juga boleh. Jadi bebas. Kemudian, setelah kita minum, juga kita guyurkan di kepala kita. Nabi pernah mengguyurkan kepalanya. Jadi habis minum itu diguyurkan. Kemudian kita wudu. Kita basahkan tubuh kita dengan air zam-zam ini. Dan manfaatnya sangat besar zam-zam ini. Air yang mengandung fadilah dan air yang mengandung barokah, kata Nabi. Sudah selesai kita tawaf ini. Tadi saya lupa. Setelah selesai tawaf, sebelum kita sholat di makam Ibrahim, kita kembalikan lagi seperti ini. Jadi yang tadi saya sebutkan, itiba itu hanya pada waktu tawaf. Sampai 7 kali puran selesai, kembalikan lagi seperti semula. Kembalikan seperti semula, kita sholat di makam Ibrahim. 2 rakaat saja. Tidak lebih. Jangan ditambah. 2 rakaat saja. Nah, waktu kita melewati makam Ibrahim ini, kita baca ayat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Di surah Al-Baqarah antum lihat, mungkin ayat 120 berapa itu. Pokoknya di atas 120 ayatnya. Terus setelah itu kita sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat kita minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam kita berangkat ke sofa. Berangkat ke sofa, di sini enggak jauh. Sofa ini di sini. Ya, sofa. Nanti kita naik ke atas bukit sofa. Masih ada. Bukit sofa itu masih ada. Kita naik ke bukit sofa. Naik sedikit. Kemudian di bukit sofa itu kita membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian kita ucapkan abda'u bima bada Allahu bih. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian kita ucapkan abda'u bima bada Allahu bih. Saya memulai sebagaimana yang Allah mulai. Artinya mulai dari Safa. Kita naik ke bukit Safa, kita lihat Ka'bah. Naik ke bukit Safa, kita melihat Ka'bah. Kita ucapkan, yaitu ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita membaca La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian kita doa. Bebas, kita doa apa saja. Selesai, kita doa dengan mengangkat tangan. Baca lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku, Walau alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah. Kemudian kita berdoa lagi. Berdoa yang kita butuhkan pada waktu itu apa? Kita doa. Kemudian setelah itu kita ucapkan lagi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah. Kita doa kemudian kita turun ke Marwah. Ini 3 kali kita berdoa. Kemudian turun, nanti ada tanda hijau di tempat sa'i itu. Ya, di tempat sa'i itu. Ini panjang tempat sa'i. Di sini sofa, di sini Marwah. Nanti ada tanda hijau di sini. Nah, ada tanda hijau itu kita disunahkan untuk berlari. Tanda hijau itu disunahkan kita untuk berlari. Berlari dari kecil. Nanti kita lihat orang banyak berlari. Kita ikut. Dikasih lampu hijau. Jelas sekali. Di atas maupun di bawah. Jadi begitu jumpa tanda hijau, kita lari. Sampai tanda hijau berikutnya. Baru kita jalan biasa lagi. Di dalam sa'i, dilakukan sa'i ini 7 kali. Jadi sa'i ini 7 kali. Tawaf 7 kali. 7 putaran maksud saya. Ya. Saya keliru, 7 putaran ya. Ini juga sama. Sa'i juga demikian, 7 putaran. Enggak. Satu kali dari sofa ke Marwah dihitung 1 kali. Dari sofa. Ya. Jadi dari sofa ke Marwah 1 kali. Dari Marwah ke sofa 1 kali. Jadi selesainya nanti di Marwah. Sofa ke Marwah 1 kali hitungannya. Dari Marwah ke sofa 2 kali. Dari sofa lagi ke Marwah 3 kali. Terus selesainya nanti di Marwah. Ya. Ada juga orang yang jahil dari sofa ke Marwah tidak dihitung sama dia. Sampai sofa lagi 1 kali. Oh, ini memberatkan karena jauh. Lebih dari 500 meter. Sekali itu. Ya. Antum lebih dari 3 kilo. Perjalanan itu. Jadi kita tidak boleh menyusahkan. Dan tidak ada bacaan-bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus. Dari sofa ke Marwah. Yang tadi doa sudah. Di bukit sofa. Turunnya itu ketika turunnya kan jauh. Ya 500 meter. Tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus. Kalau kita mau doa, ya ini doa. Mau baca Quran. Kalau mau zikir, zikir. Tidak ada bacaan khusus. Sampai nanti di Marwah kita naik lagi. Cuma Marwah tidak begitu tinggi seperti sofa bukitnya. Kita naik sedikit, kemudian kita baca seperti tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa la qushain qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahdah. Doa. Menghadap kiblat tapi tidak kelihatan. Kalau di sofa masih terlihat. Kalau sekarang sudah terhalang oleh tembok. Di Marwah itu tidak bisa kita melihat Ka'bah karena sudah terhalang oleh tembok. Kalau di sofa masih mungkin. Iya, 3 kali kita doa. Tapi biasanya sulit ya kita untuk diam di Marwah itu karena putaran orang dan juga orang-orang yang tahallul. Karena selesai ingin di Marwah langsung tahallul gunting rambut. Padat di Marwah itu. Nah, kalau kita sambil jalan boleh kita doanya. Kalau kita mau diam juga kita doa. Diam, baca 3 kali doa. Dari sini sudah dihitung 1 kali. Kembali lagi ke sofa 1 kali. Ya, jadi dari sofa ke Marwah dihitung 1 kali. Dari Marwah ke sofa juga dihitung 1 kali. Jadi dari Marwah ke sofa sudah dapat kita 2 kali. Dari Marwah ke sofa. Nanti dari sofa lagi ke Marwah 3 kali. Terus seperti itu. Selesainya pokoknya di Marwah. Kemudian nanti yang ketujuh, artinya putaran yang ketujuh itu kita berada di Marwah. Jadi yang pertama sofa Marwah satu kali, ke balik lagi ke sofa dua kali, ke marwah lagi tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali. Tujuh kali di marwah, setelah itu kita tahallul. Karena kita akan menunaikan ibadah haji, jangan digundul dulu. Artinya kita gunting merata seluruhnya. Bagi yang wanita, digunting sedikit. Ujung-ujung saja, bagian ujung ini. Bagian ujung digunting, ini juga di ujung, gunting. Jadi perempuan tidak ada gundul. Perempuan yang ada taksir namanya. Yang bagi laki-laki yang ada halak, yaitu digundul. Tapi karena kita akan menunaikan ibadah haji, maka kita digunting saja. Nanti waktu nanti hari nahar, hari ke-10 Zulhijjah, baru kita gundul. Nah kalau kita umrah saja seperti Ramadan, ketika sampai di Marwah selesai, sudah kita gundul. Dan di situ banyak. Tukang cukurnya banyak, puluhan. Di Marwah itu puluhan. Kalau kita mau gundul, 10 real. 10 real. Ya, kalau kita enggak gundul biasa, 5 real. Ya. Jadi kalau kita mau gundul, 10 sekarang. Dulu berubah. Dulu 5 real kalau digundul. Kalau digunting biasa, 10. Sekarang dibalik oleh mereka. Ya, orang-orang Pakistan, Bangladesh, itu India. 10 real kalau kita gundul, 10 real. Kemarin Ramadan itu 10 real, 10 real. Sudah selesai, sudah. Sudah selesai, kita ganti pakaian. Kita pulang ke hotel, kita mandi, kita pakai pakaian biasa lagi. Sudah, yang bawa istri halal ya untuk bercampur dengan istrinya. Gitu. Selesai. Ah, nanti, selama kita di Mekah itu, kita banyakkan ibadah di Masjidil Haram. Ya sholat, yang wajib, jangan tinggalkan. Sayang kalau kita sampai di sana, kita enggak sholat wajib. Banyak jamaah Indonesia yang sampai sana malah sholatnya di hotel. Bahkan ada sebagian orang yang dia kosor di hotelnya. Rugi. Kesempatan kita sholat bersama Imam Masjidil Haram. Dan fadilahnya besar, 100 ribu. Nah, tiap sholat kita di Masjidil Haram. Setiap sholat kita usahakan di Masjidil Haram. Dan kita memang niatnya untuk ibadah. Bahwa ada juga yang belanja. Belanja boleh saja, tapi tujuan kita untuk ibadah. Kemudian nanti pada tanggal 8 Zulhijjah, yang mengenai sholat ya, masjid itu untuk Masjidil Haram itu jadi tawafkan, Ustaz. Untuk tawaf kudum saja. Sholat masjid? Iya. Tetap ada, Ustaz. Tetap ada setelah itu. Jadi ketika kita masuk Masjidil Haram nanti, sebentar saya ulangi lagi, ada pertanyaan bagus ini. Ketika kita masuk Masjidil Haram dalam keadaan memakai ihram ini, itu tidak ada tayamum masjid. Tidak ada tayamum masjid. Jadi pertama kali kita dalam pakaian ihram seperti ini, kita masuk ke Masjidil Haram, tidak ada tahiyatul masjid. Pertama kali kita masuk Masjidil Haram untuk tawaf, tidak ada tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Tahiyatul masjid kita itu tawaf, 7 kali itu, 7 kali putaran itu. Itu tawafnya kita. Itu tahiyatul masjid kita, tawaf itu. Ah, nanti setelah kita selesai tahallul di Marwah ini selesai, jadi rukun umrah itu ada 4, niat ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Ya, untuk umroh aja. Jadi niat ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Tahallul itu artinya digunting. Nah, kalau sudah digunting, yang tadinya dilarang, tadinya menggunting apa kuku, mencabut rambut, yang lain-lain yang tadi diharamkan, jadi halal semuanya setelah tahallul itu. Nah, dia kembali ke hotel, dia ganti, dia mandi, dia ganti pakaiannya, istirahat. Nah, waktu jam-jam, waktu-waktu sholat, dia berangkat ke masjid. Nah, waktu dia berangkat ke masjid, ada tahiyatul masjid. Setelah dia berpakaian biasa, itu ada tahiyatul masjid. Setiap masuk Masjidil Haram, ada tahiyatul masjid 2 rakaat. Paham? Jadi, tahiyatul masjid, Masjidil Haram itu tetap ada seperti masjid yang lain seluruh dunia. Kecuali kalau kita tawaf. Kita mau tawaf kudum itu pertama kali, tidak ada tahiyatul masjid. Yang ada, hanya tawaf saja. Jelas? Tawaf itu nggak boleh, Ustaz. Tawaf doang, kita mentang doang. Bukan main, tawaf. Iya, ya, tawaf ada. Kita main tawaf katanya. Kan waktu itu saya pernah ditanya, bukan kita ke masjid itu tawaf. Jadi setiap saya datang ke, itu bukan datang ke masjid, malah saya tawaf. Ya salah. Itu fatwa yang salah dan menyesatkan. Fatwa yang sama menyesatkan. Banyak orang yang akhirnya enggak bisa kan, enggak mampu dia. Akhirnya karena setiap masuk masjid tawaf, asal saya di rumah enggak tawaf di hotel. Banyak yang seperti itu, apalagi yang tua-tua. Yang tua-tua itu lebih dari 1 jam tawaf itu. Yang tawaf yang tua-tua itu lebih dari 1 jam. Saya merasakan sendiri. Kalau yang kita bawa orang tua itu 1 jam lebih kadang-kadang. Karena penuhnya orang, nggak bisa kita berjalan cepat, berdesak-desakan. Belum sa'inya, sa'inya lebih dari 1 jam, kadang-kadang 2 jam sa'inya aja. Tapi semuanya mudah, dimudahkan oleh Allah. Kita berdoa supaya dimudahkan oleh Allah. Makanya ketika perjalanan safar itu kita minta ya Allah mudahkan semuanya dalam perjalanan ini, tidak dipersulit. Akan dimudahkan oleh Allah. Jelas? Sampai sini ada yang mau tanya. Sebentar, asar jam berapa? Iya, tanya dulu ya. 1, 2, ambil kita soal asar, kita lanjutkan lagi. Ya, Hijr Ismail ini masuk bagian daripada Ka'bah. Kalau kita sholat di sini 2 rakaat sama juga kita sholat di dalam Ka'bah. Sunnah. Kalau kita mau sholat boleh. Jadi mau sekarang? Kapan saja bebas. Bebas. Sama nanti di Masjid Nabawi ada namanya Raudhah. Beda karpetnya beda dengan karpet yang ada. Beda dekat kuburan Nabi. Di situ kita disunahkan sholat karena antara kata Nabi antara rumahku, yaitu rumah Aisyah yang sekarang jadi kubur, dengan mimbarku itu ada taman-taman dari taman sorga kata Rasulullah. Kita sholat di situ di masjidnya. Jadi kalau kita masuk Masjid Nabawi, kita cari dari masjid di Raudhah itu. Jamaah di sekarang banyak yang kalau pakai ihram di apa di pesantren susah, bisa pakai ihram dulu terus bilang di perangkat pakai baju, dan itu pas sampai ikut baru dilepas. Enggak apa-apa, boleh. Boleh. Enggak apa-apa. Kan belum niat dia. Jadi pakai-pakai ihram, antum mau pakai ihram dari airport boleh, dari rumah. Karena kita nanti di pesawat mungkin sulit buka celana dan segala macam dari airport. Enggak ada masalah, boleh. Nah, antum pakai jas dulu supaya tidak terlalu dingin, pakai jas dulu nanti sampai di mikot itu harus lepas jasnya. Tetap dengan pakai ihram. Baru. Jadi memakai pakaian ihram dan juga yang lainnya itu masih boleh kalau belum kita mengucapkan niat. Kalau sudah niat ihram labbaika umrah, semua larangan-larangan ihram yang 7 itu harus kita tetap. Tidak boleh menggunting, tidak boleh mencabut rambut dan yang lainnya segala macam itu yang disebutkan dalam buku-buku tentang haji. Mulang ya, pasti enggak ada. Mulang umrah dari tadi itu enggak ada. Setelah. Tidak ada. Yang kasus Aisyah itu gimana sih sebenarnya? Kasus Aisyah. Aduh panjang itu, Bang. Nanti aja, Bang. Jadi tidak ada yang mengulang umrah. Umpamanya sekarang kita umrah. Kan banyak jamaah haji yang sudah selesai haji, selesai ya, umrah dan haji itu. Kemudian masih ada waktu kan, karena 40 hari jamaah haji Indonesia itu berangkat ke Tan'im, umrah lagi. Berangkat lagi ke Tan'im, umrah lagi. Ini enggak ada contohnya. Ternyata termasuk bid'ah. Tidak ada contoh. Dan kasus itu hanya kejadian pada Aisyah saja. Karena waktu itu dia haid. Khusus. Tidak, muslimah yang lain pun tidak. Tidak. Sebab enggak ada seorang sahabat pun yang melakukan demikian. Tidak ada juga wanita-wanita yang lain melakukan seperti itu. Ya, Khwani, sudah waktu asar. Nanti pada asar kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting bukan banyak nanyanya. Yang penting prakteknya harus berangkat haji. Salatu wassalamu ala rasulillah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'd. Ayol akhwah, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Tadi saya sudah menjelaskan tentang masalah umrah. Kemudian saya lanjutkan tentang haji. Nanti setelah itu baru antum bertanya yang berkaitan tentang ini. Jadi setelah selesai kita umrah, kita tahallul, kemudian kita mengganti pakaian dengan pakaian seperti biasa lagi. Kemudian kita nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah kita menunaikan ibadah haji. Haji yang kita lakukan ini adalah haji tamattu' namanya. Jadi umrah dulu baru haji. Dan ini hukumnya wajib. Karena Nabi sendiri menyuruh kita untuk melakukan haji tamattu'. Nabi menyuruh para sahabat untuk melakukan haji tamattu'. Dan haji tamattu' ini dilakukan sampai hari kiamat. Karena itu perintah Rasulullah menyuruh untuk haji tamattu. Karena itu Ibnu Hazm Al-Zahiri menjelaskan tentang wajibnya. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kemudian juga Syekh Al-Bani dalam kitabnya Hajjatun Nabi kama rawaha Jabir, dijelaskan bahwa haji tamattu ini adalah wajib. Karena kita tidak membawa hadi. Nabi waktu itu tidak melakukan haji tamattu karena Nabi bawa hadi, bawa binatang kurban. Sehingga Nabi tidak melakukan haji tamattu. Tapi Nabi menyuruh para sahabat semua yang tidak membawa hadi untuk melakukan haji tamattu. Nah, cara melakukan haji tamattu ya seperti yang tadi saya sebutkan, umrah lebih dahulu di bulan-bulan haji seperti sekarang ini Syawal, Dzulqa'dah di awal-awal Dzulhijjah. Nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah kita mengganti pakaian lagi dari tempat tinggal kita di Mekah. Nah, kita tinggal di hotel, maka kita mandi di hotel, kemudian kita ganti pakaian kita dengan pakaian ihram yang tadi sudah saya jelaskan. Tadi ada yang belum saya sebutkan, ketika kita mengganti pakaian ihram kita, kita mandi, ketika kita mandi maksudnya, mandi, kemudian kita akan memakai pakaian ihram. Kita untuk laki-laki dianjurkan memakai wang-wangian, tapi tidak boleh di baju ihram, tidak boleh. Jadi kita mandi, setelah mandi itu Nabi dipakaikan minyak wangi oleh Aisyah radhiyallahu anha di bagian ketiaknya, di jenggotnya, kemudian di bagian kepalanya. Itu yang dilakukan oleh Aisyah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ dianjurkan kita untuk memakai wangi-wangian, tapi tidak di baju ihram. Kalau di baju ihram termasuk dilarang, tidak boleh baju ihram itu terkena wangi-wangian. Jadi ini hanya berlaku untuk laki-laki, perempuan tidak dibenarkan pakai parfum. Wanita tidak dibenarkan pakai wangi-wangian, tidak dibenarkan menurut syariat. Setelah dia mandi, mandi ihram, kemudian memakai wangi-wangian, baru setelah itu dia memakai pakaian ihram. Nah, setelah itu usahakan dia mulai mengucapkan niat itu setelah melakukan sholat yang wajib. Karena tidak ada sholat ihram yang khusus setelah pakai pakaian ihram, sholat tidak ada. Nah, kalau bisa dia zuhur berangkatnya menuju ke Mina atau asar. Setelah selesai sholat asar dia berangkat menuju ke Mina tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi dari hotel itu kita berangkat menuju ke Mina. Dan kita wajib bermalam di Mina. Tapi jemaah haji Indonesia tidak bermalam mereka. Dan ini yang salah. Jadi bermalam di Mina itu hukumnya wajib. Jadi malam tanggal 9 itu kita bermalam di Mina. Kita mengerjakan maghrib dan isya di Mina. Atau umumnya kata maghrib pada waktu itu di Mekah, ya isyanya kita mengerjakan di Mina. Dikerjakan sholat-sholat yang wajib 5 waktu pada waktunya. Dengan dikosor. Karena kita sebagai musafir, tapi dikerjakan dengan pada waktunya dengan dikosor. Jadi kalau kita sampainya di sana, umpamanya asar, ya kita kerjakan asar 2 rakaat. Maghrib nanti 3 rakaat pada waktunya. Nanti isya pada waktunya kita kerjakan 2 rakaat. Sudah, kita lakukan ibadah di sana dengan membaca Quran. Baca Quran. Atau ada pengajian juga di sana. Ada kita zikir dan yang lainnya sampai besok pagi. Subuh kita kerjakan juga berjamaah di tenda, di kemah itu, atau di Masjid Khaif. Di sana ada Masjid Khaif, masjid yang dipakai sholat oleh para nabi, masjid yang besar di Mina itu. Kemudian tanggal 9, besoknya tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu yang terkenal dengan hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, kita berangkat menuju Arafah sesudah terbit matahari, sesudah kita sarapan, kita berangkat. Dan itu semua menuju ke Arafah. Semua jamaah haji menuju ke Arafah pada hari itu. Jadi jalan meskipun hanya beberapa kilometer, 5 atau 7 kilometer, tapi sampainya berjam-jam. Karena banyaknya orang yang bis dan orang-orang yang berjalan juga banyak. Kadang-kadang yang berjalan itu lebih cepat. Yang berjalan juga ratusan ribu orang yang berjalan kaki. Yang naik bis juga ratusan ribu orang. 2 juta orang, 2 juta lebih yang berangkat. Nah, menuju Arafah. Nah, disunahkan kalau kita mampu, kita berhenti di Namirah. Sekarang sudah jadi masjid. Sebagian masuk Arafah, sebagian masjid itu di luar Arafah. Dan areal Arafah itu ada tandanya. Dan kita wukuf harus di dalam areal Arafah. Kalau di luar tidak sah haji kita. Tidak sah. Dan itu sudah ada tandanya. Arafah itu. Nah, kita di Namirah berhenti sebelum masuk waktu zuhur. Nanti ada khutbah. Dan itu selalu tiap tahun diadakan khutbah. Khutbah Arafah. Oleh mufti yang ada di Saudi Arabia. Khutbah Arafah. Dan itu disiarkan. Kalau kita jamaah-jamaah haji itu, ya di kemah masing-masing. Karena gak mungkin semuanya di sana, ya di masing-masing kemah. Khutbah, setelah khutbah, kemudian ada sholat. Habis khutbah Arafah, sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat. Jama' takdim, qasar. Jadi pada waktu hari Arafah itu, yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu sholat setelah khutbah Arafah, kemudian sholat 2 rakaat zuhur, kemudian qomat lagi, sholat 2 rakaat asar. Jadi 1 kali azan, 2 kali qomat. Dan ini dilakukan pada waktu di Arafah. Kemudian setelah itu kita berzikir. Dan sebaik-baik zikir yang dilakukan oleh Rasulullah dan para nabi. Khairu ma kultu ana wa nabiyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik yang aku ucapkan dan juga para nabi sebelumku mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kita ulang-ulang. Kita baca itu, zikir itu. Kita juga baca doa, karena doa di hari Arafah termasuk doa yang dikabulkan. Jadi antum berdoa, banyak orang yang berdoa sampai berjam-jam. Dia minta semua permintaan. Karena hari itu malaikat berbangga dengan orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Dan Allah mengatakan kepada malaikat apa yang mereka minta. Jadi apa yang mereka minta disampaikan kepada Allah dan Allah akan kabulkan. Maka hari Arafah itu kesempatan kita untuk berdoa. Karena itu Nabi SAW menjama, kata para ulama, hikmahnya. Kenapa Nabi menjama takdim? Karena kita akan ibadah. Akan berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Jadi jangan kita gunakan, banyakkan jamaah haji itu digunakan untuk ngobrol, untuk jalan, untuk naik ke Jabal Rahmah. Enggak ada sunahnya naik ke Jabal Rahmah. Berdoa di sana enggak ada. Nabi berdoa di Arafah, menghadap ke kiblat dan minta kepada Allah di samping zikir. Doa, zikir, doa, baca Al-Quran. Itu aja yang lakukan. Sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari, baru boleh kita keluar dari Arafah. Sebelum terbenam, tidak boleh kita meninggalkan Arafah. Sesudah matahari terbenam, baru boleh kita meninggalkan Arafah. Menuju ke Muzdalifah. Dari Arafah, kita menuju ke Muzdalifah. Kita tidak sholat maghrib. Terbenam matahari, tidak sholat maghrib. Sholat maghribnya nanti di Muzdalifah. Jadi kita keluar dari Arafah itu setelah terbenam matahari, dan kita belum melakukan sholat maghrib. Kita menuju Muzdalifah. Nah, kita masuk Muzdalifah itu, dari Arafah ke Muzdalifah dekat. Kurang lebih 5 km dari Arafah ke Muzdalifah. Tapi sampainya bisa 3 jam sampai 4 jam. Yang naik bis itu, saya mengalami tahun yang lalu itu sampai 6 jam. Jadi jam 7 waktu maghrib sampainya kurang lebih jam 1. Sampai Muzdalifah. Ya sudah kita sholat maghrib di situ. Sholat isya. Bahwa kita gak mungkin, di bis pun gak mungkin kita sholat. Dan di jalan pun gak mungkin kita sholat. Ya sampai di tempat baru. Karena padat. Bis itu padat. Dan kendaraan sangat padat. Bahkan kadang-kadang yang berjalan itu lebih cepat sampai. Yang jalan kaki. Dan itu ratusan ribu orang yang berjalan kaki. Sampai di Muzdalifah, kita tidak ada kemah. Tidak ada kemah. dan tidak ada alas. Ya alasnya pasir. Jadi hotelnya kalau dikatakan hotel berbintang-bintang, ya tidak ada sama sekali kemah. Ya semua kita tidur di padang pasir sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya tidur di padang pasir. Kita di sana begitu sampai pertama kali yang kita lakukan wudu, ada tempat-tempat wudu di sana. WC juga disediakan, kita wudu, sholat maghrib. Pertama kali kita turun dari bis atau sampai di sana kalau berjalan kaki, sholat 3 rakaat maghrib, setelah itu sholat isya 2 rakaat. Setelah itu baru istirahat. Dan Nabi tidak melakukan sholat apapun juga. Setelah sholat maghrib, isya, tidur sampai subuh. Tidak ada sholat witir, tidak ada sholat tahajud, tidak sama sekali tidak ada. Jadi istirahat, karena capek kita ibadah. Dan ini contoh dari Rasulullah. Karena mungkin dari pagi, ibadah, zikir, doa, dan segala macam, sampai perjalanan pun lelah, maka malam itu dipakai untuk tidur. Sampai subuh. Subuh, langsung, kita azan, sholat 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, kemudian sholat subuh 2 rakaat, kemudian berdoa. Dan kalau bisa kita berdoa lewat sedikit dari Muzdalifah yang dikatakan Mash'alil Haram. Ada juga ulama mengatakan bahwa Muzdalifah itu masuk Mash'alil Haram. Dan itu masuk tempat doa yang dikabulkan oleh Allah SWT. Berdoa. Dari situ, setelah selesai sholat subuh, sudah matahari agak tinggi, kita berangkat menuju ke Mina. Kita kembali lagi ke Mina. Di tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah itu kita ke Mina. Maka tanggal 10 ini kita berangkat ke Mina. Tanggal 9 kita wukuf di Arafah. Tanggal 10 pagi kita berangkat menuju ke Mina. Dan ini pun sama kondisinya. Kita berangkat dari Mina itu ba'da subuh. Jam 6 atau jam 6:30 sampai di Mina pun ya sekitar 3 jam. Jaraknya dekat. Bisa sampai jam 10, jam 11, bisa sampai zuhur kita baru sampai di Mina. Karena padatnya kendaraan, enggak bisa jalan kita. Hanya berapa meter itu 1 jam. Dan di situ kita diminta untuk sabar. Di situ kita disuruh berbekal takwa kata Allah, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal takwa. Sabar kita. Menghadapi cobaan yang seperti itu. Nah, sampai di Mina, yang kita lakukan pada hari itu, hari 10 Zulhijjah, 5. Yang pertama, kita pertama kali masuk Mina, kita lakukan jumrah. Jumratul Aqabah. Jumrah yang besar, nanti ada tandanya. Jadi jumrah itu yang pertama, jumrah wusta, jumrah Aqabah. Kita melempar dengan 7 buah batu. Dan ini batunya kita ambil dari mana saja, tidak mesti dari Mina. Ada orang yang punya keyakinan harus ambil dari Muzdalifah. Enggak benar, dari mana saja. Dari Muzdalifah, di perjalanannya juga di Mina boleh kita ambil. Jadi 7 buah batu itu tidak mesti dari Muzdalifah. Bahkan orang-orang sebagian yang jahil itu, batu itu diambil di Muzdalifah, dicuci dulu. Ini enggak ada contohnya. Dan batunya itu kecil, segini. Tidak sebesar ini, tidak kecil batunya. Seginilah batunya itu. Bahkan kalau ada orang-orang yang jahil itu sampai melempar dengan sendal. Kata mereka melempar setan. Ini setan harus dilempar. Ini salah. Ini karena kebodohan mereka, tidak belajar mereka. Jadi kita dengan batu-batu kerikil, 7 buah. Ya, kita melempar, membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Dan itu ada caranya dalam kita melempar supaya kita tidak berdesak-desakan. Dan pada hari itu sama. Dan juga sama seperti tadi tawaf itu, padat sekali. Yang kita juga harus hati-hati. Kalau orang umpamanya melempar ini tempat lemparan batu dari sini, kita jangan ambil dari sini, ambil dari tempat lain. Banyak terjadi orang terinjak itu di situ. Waktu melempar jumrah Al-Aqabah, hari yang pertama itu. Setelah kita melempar jumrah Al-Aqabah, kita, kalau kita mampu, kita menyembelih dulu. Menyembelih hadi. Kalau tidak, hadi ini bisa dilakukan pada hari pertama, kedua, ketiga. Bisa. Biasanya, karena sulit kita, pada waktu itu ramai orang motong hadi, kita langsung mencukur rambut. Halak. Kita gundul. Kita gundul. Setelah gundul, kita mandi. Kita waktu itu berpakaian ihram kan. Tanggal 8 itu kita sedang berpakaian ihram, 9 pakaian ihram, tanggal 10 masih pakaian ihram. Setelah lempar Jumratul Aqabah kita gundul. Setelah gundul kita masuk ke kemah mandi. Ganti dengan pakaian biasa. Kemudian pakai wang-wangian dan ini berlaku untuk laki-laki. Pakai wang-wangian. Setelah itu berangkat kita menuju ke Mekah. Ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Ini rukun, tawaf ifadah ini rukun. Nah, sebelum saya lanjutkan tawaf ifadah, tadi di Muzdalifah itu bermalam di Muzdalifah termasuk kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, jamaah haji Indonesia banyak mereka tidak bermalam. Sampai jam 12 malam mereka langsung berangkat menuju Mina. Ini salah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa bermalam di Muzdalifah ini masuk rukun. Harus bermalam sampai subuh. Bermalam di Muzdalifah. Dari Arafah menuju Muzdalifah, bermalam sampai subuh, baru berangkat ke Mina. Di Mina, melempar Jumratul Aqabah, kemudian mencukur gundul, bagi laki-laki, bagi perempuan cukup dengan taksir, digunting, sebagian rambutnya tidak digundul, tapi dipendekkan sedikit untuk wanita. Kemudian setelah itu ganti pakaian bagi laki-laki. Kalau wanita yang pakaian ihramnya mau diganti juga enggak ada masalah. Mempunyai kotor, pakai busana muslimahnya jilbabnya kotor, diganti dengan yang lain boleh. Setelah itu berangkat menuju ke Mekah. Nah, Mekah kita melakukan tawaf ifadah. Kita melakukan tawaf ifadah, tawafnya dengan pakaian biasa. Tidak dengan pakaian ihram. Jadi pakaian ihram itu waktu tawaf kudum pertama kali datang. Kita udah pakai mayas biasa seperti ini. Pakai gamis atau pakai pakaian baju biasa. Kita menuju ke Mekah tawaf ifadah. Nah, kita mulai dari Hajar Aswad seperti tadi. Membaca Bismillah Allah Akbar. 7 kali putaran. Dan tidak ada bacaan tertentu kecuali antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kita membaca Rabbana Atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah? Setelah 7 kali putaran dan kita selama 1 kali putaran zikir, doa, 2 kali zikir, doa. Dan ini pada saat tawaf ifadah termasuk yang sangat padat dibandingkan pada tawaf-tawaf sebelumnya. Ini sangat padat karena semua orang menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Karena ini rukun. Dan semua jemaah haji harus melaksanakan ini. Tawaf ifadah. Dan kita lakukan sebelum maghrib. Kalau sampai maghrib kita belum berangkat, kita harus ganti lagi pakaian ihram kita kembali seperti semula. Begitu penjelasan Syekh Al-Bani dalam kitab Manasikul Haji wal Umrah. Jadi kalau dia sampai maghrib belum berangkat ke Mekah untuk tawaf, maka kembali lagi dia. Tapi kalau kita sudah sampai Mekah sore sebelum maghrib kita sudah mulai tawaf, enggak perlu ganti lagi. Meskipun selesainya nanti jam 10 malam. Jadi tawaf ifadah itu yang ketiga, yang keempat nanti sa'i. Ini tawaf ifadah termasuk yang padat saya katakan. Dan itu sampai tiga tingkat itu penuh. Lantai dasar penuh, yang dua juga, yang ketiga juga. Yang tiga kosong, agak kosong sedikit. Tapi ini penuh karena semua orang menuju ke Mekah ini. Nah, tawaf ifadah seperti tawaf yang tadi, tidak ada bacaan khusus. Kita banyakkan zikir, banyakkan doa. Nanti setelah tawaf, kita sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Setelah itu kita menuju ke sumur Zamzam, minum air Zamzam, kita guyur kepala kita, kita doa. Setelah itu kita menuju ke Safa. Nah, yang keempat kita lakukan sa'i. Karena kita mengambil haji tamattu, maka kita harus ada sa'i lagi. Ini yang kita lakukan. Sa'i, setelah selesai sa'i sudah kita kembali ke Mina. Dan ini sudah halal. Artinya kalau dia suami istri, boleh dia bercampur dengan istrinya. Meskipun pada waktu itu tinggal satu yang belum, yaitu berkurban, artinya hadi. Kalau bisa dilakukan pada saat itu, lakukan. Kalau tidak, besok boleh. Untuk hadi. Memotong hadi. Jadi 5 hal yang dilakukan pada hari nahar itu, tanggal 10 Zulhijjah. Dan di sana tidak ada yang namanya untuk haji itu sholat idul adha, tidak ada itu. Bagi jamaah haji tidak ada sholat idul adha. Dan itu melempar jumrah itu. Itu 5 hal itu. Pada hari itu tidak ada. Yang namanya sholat idul adha di sana itu tidak ada. Bagi jamaah haji. Jadi pada hari ke-10 itu yang dilakukan, yang pertama Jumratul Aqabah, motong hewan kalau mampu pada hari itu juga, kemudian mencukur gundul bagi wanita dipotong dengan merata, kemudian tawaf ifadah, yang kelima sa'i. Selesai sudah. Larangan-larangan ihram yang dilarang pada waktu itu dibolehkan kembali. Kemudian kita tetap bermalam di Mina. Jadi kita bermalam di Mina itu 3 malam. Malam ke-11, malam 12, malam 13. Jadi malam ke-11 kita bermalam, wajib bermalam di Mina. Dan kita mengerjakan sholat di Mina itu pada waktunya dengan qasar, tidak dijamak. Jadi kita kembali ke Mina, umpamanya malam, nah, subuh nanti kita kerjakan sholat. Subuh pada waktunya, zuhur pada waktunya, asar pada waktunya. Yang dilakukan pada tanggal 11 Dzulhijjah, tidak ada yang lain kecuali melempar jumrah. Tanggal 11 Dzulhijjah yang kita lakukan melempar 3 jumrah. 3 tempat nanti di sana ada 3 tempat. Jumratul Ula, Wusta, dan Jumrah Aqabah. Dan dilakukan sesudah zawal. Sesudah tergelincir matahari. Nah, ada orang-orang yang jahil, dia malah melempar jumrah sebelum zuhur. Tidak boleh. Tanggal 11 itu sesudah zuhur. Kalau tanggal 10, Jumratul Aqabah sesudah terbit matahari. Tanggal 11 sesudah zawal, sesudah tergelincir matahari. Sampai malam waktunya. Sampai malam. Jadi pada saat ba'da zuhur itu penuh. Kita ambil siang. Kalau kita bisa ambil sore, sore kita ambil. Jadi ini kita usahakan suruh orang untuk melihat, kalau bisa, kalau tempat kita di Mina itu tinggi, kita bisa lihat bagaimana kondisi di Jumroh itu. Karena selalu padat, 2 juta orang yang akan melempar. Jadi kita usahakan kalau ba'da zuhur biasanya awal itu penuh. Biasanya menjelang asar atau ba'da asar itu agak sepian dikit. Nanti menjelang maghrib penuh lagi. Malam lebih penuh, karena orang mencari yang teduh. Kalau di musim panas itu orang mencari yang teduh. Melempar jumrah terula, kita melempar 7 kali, baca Allahu Akbar 7 kali, kemudian doa. Doa di tempat itu, habis lempar kita agak minggir sedikit, doa. Dengan doa yang kita inginkan, apa? Setelah itu, melempar jumrah yang kedua, dengan 7 batu, setiap batu baca Allahu Akbar. Doa. Setelah itu, jumrah yang ketiga, Aqabah, setiap lempar baca Allahu Akbar 7 batu juga. Dan tidak ada doa. Jadi yang ketiga itu tidak ada doa. Jadi Jumratul Ula habis melempar ada doa, Jumratul Wusta melempar ada doa, yang ketiga tidak ada doa. Sudah selesai. Selesai kita kembali ke kemah, ya kita zikir. Biasanya di Mina itu banyak dibikin kajian-kajian oleh para masyayikh. Dan juga travel-travel bikin juga kajian. Ya pengajian, karena waktu luang, sangat luang. Bisa pengajian sebelum zuhur, bisa ba'da asar, bisa ba'da isya, karena waktu itu luang. Dan di situ kita manfaat untuk baca Al-Quran, zikir. Dan kita mampu untuk menghatamkan dalam berapa hari itu. Karena kosong tidak ada kegiatan. Besok lagi, seperti itu lagi. Hari ke-12. Kita melempar jumrah sesudah tergelincir matahari. 7 buah batu pada Jumratul Ula. Kemudian setelah itu doa, yang kedua juga demikian, dan setiap lempar, baca Allahu Akbar. Kita doa lagi, yang ketiga Jumratul Aqabah, tidak ada doa. Setelah itu, kita kembali ke kemah. Kalau hari itu ada orang yang mau segera pulang ke Indonesia, atau ke tempat yang lain, dia terburu-buru karena tiket pesawatnya pada hari itu harus berangkat malam, maka boleh dia kembali, tapi harus dia tawaf wada dulu. Di Mekah, tawaf wada 7 kali, dengan pakaian biasa, kemudian pulang. Itu namanya nafar awal. Jadi orang yang pulang pada tanggal 12, ini ada beberapa negara yang memang tanggal itu dia beli tiketnya malam tanggal 13. Jadi ya, begitu selesai lempar, langsung berangkat. Ke Mekah, tawaf, wada, langsung pulang. Boleh. Selesai sudah. Ya, biasanya ada orang-orang yang sejak awal bulan Syawal dia sudah datang, atau bulan Dzulqa'dah awal sudah datang. Tanggal 12 langsung pulang, selesai sudah ibadah haji. Kemudian kalau ada yang mau ambil nafar tani seperti Rasulullah, ya kita ikut Rasulullah. Apalagi kalau kita masih apa berangkatnya pekan depan gitu, tanggal 20 Zulhijjah kalau kita pulang ke Indonesia. Ya asalnya kita ambil nafar tani, tanggal 13 Zulhijjah kita lakukan lagi pelemparan Jumratul Ula, Wusta, selesai baru kita pulang. Baru kita berangkat ke Mekah. Jadi semua jamaah haji itu umumnya setelah mereka melempar jumrah ini tanggal 11, 12, 13 mereka kembali ke Mekah. Ada juga yang setelah itu ziarah ke Madinah. Nah, kita kalau sudah selesai menunaikan ibadah haji, selesai sudah. Jadi usahakan kita selesainya pada tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian kita kembali ke Mekah. Kalau kita mau berangkat pulang, kita tawaf wada dulu. Kalau kita mau berangkat ke Madinah, dari Madinah langsung nanti ke airport Jeddah, kita tawaf wada dulu. Sebelum berangkat ke Madinah, kita tawaf wada 7 kali. Dan tidak ada tawaf wada itu mundur. Setelah tawaf wada, ada sebagian jamaah yang tidak paham. Karena ini perpisahan, jadi setelah tawaf 7 kali, kemudian mundur jalannya. Jadi gak boleh berbalik, kata dia. Nanti tidak balik lagi ke Mekah. Ya, karena kejahilan. Dan itu ada, memang ada seperti itu. Karena jahil. Dan ini perbuatan yang menyalahi sunnah Rasulullah. Jadi orang-orang seperti itu masih ada, kalau antum berangkat aja ada sih yang mundur seperti itu. Ya kita ingatkan, gak ada contoh seperti ini. Kemudian kita berangkat ke Madinah, dan di Madinah tidak ada, istilahnya gak ada hubungan dengan masalah manasik haji. Cuma karena kita dari tempat yang jauh ingin ziarah ke Masjid Nabawi, kesempatan. Tapi ziarah ke Madinah tidak ada hubungan dengan ibadah haji. Gak ada kaitan sama sekali. Cuma karena kita berangkat dari tempat yang jauh, kita usahakan kita untuk ziarah ke Masjid Nabawi. Karena sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali dari masjid yang lain seluruh dunia. Juga tidak ada di Masjid Nabawi itu istilahnya arba'in. Ya. Arba'in 40 kali sholat. Jadi kalau dia sholat 8 hari, maka jamaah haji Indonesia itu ditentukan 8 hari. Jadi satu hari itu 5 kali sholat, 8 hari 40. Kalau udah 40 sudah dihapuskan seluruh dosanya. Habis itu gak sholat lagi. Ini hadisnya maudhu, palsu. Yang lainnya hadisnya dhaif. Gak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi kita di Madinahnya 2 hari boleh, 3 hari boleh. Tidak mesti 8 hari. Kalau bisa, kita mau sebulan juga boleh. Jadi gak hanya dibatasi 8 hari. Nah, kemudian di Madinah, yang kita lakukan, ya sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Kemudian ziarah ke kubur Nabi. Karena kita sholat di situ, ziarah. Dan ziarah hanya seperti ziarah Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Tidak ada doa tertentu, tidak ada sama sekali, tidak ada. Dan tidak boleh kita sengaja doa di tempat itu. Karena tidak boleh berdoa di pemakaman. Sengaja kita berdoa supaya doa kita makbul dekat makam Rasulullah, tidak boleh. Jadi kita hanya mengucapkan salam saja kepada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Setelah itu nanti ada yang disunahkan kita ziarah ke Quba. Kata Nabi, barang siapa yang wudu dari rumahnya, kemudian dia pergi ke Quba, dia sholat 2 rakaat di Quba, Masjid Quba itu pahalanya seperti umroh. Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun sebelum Nabi masuk ke Madinah. Dan itu akan ditunjukkan oleh yang bagian-bagian ziarah atau travel-travel itu akan membawa kita ke sana. Atau taksi juga tahu semuanya ke Quba itu. Kalau kita nggak ada travel, nggak ada teman, ya naik taksi ke Quba. Sholat 2 rakaat di sana, kembali lagi. Atau kita mau sekalian ke Uhud, boleh mau lihat Uhud. Orang-orang yang terbunuh, syahid, Sayyidus Syuhada Hamzah dan Mus'ab bin Umair dan para sahabat yang lainnya, kita ziarah ke Uhud. Artinya ziarah kubur. Kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'Allah bikum lahiqun. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Kemudian ada tempat-tempat yang lain yang dipakai untuk ziarah tapi tidak ada sunnahnya. Seperti Masjid 7, tidak ada sunnahnya sama sekali. Atau Masjid Qiblatain juga tidak ada sunnahnya. Cuma orang ingin tahu saja. Masjid Qiblatain itu dijelaskan dulu Nabi, pada waktu Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis kurang lebih selama 16 bulan. Nabi minta kepada Allah agar dikembalikan lagi ke Ka'bah. Nah, pada waktu sholat turun ayat, disuruh menghadap ke Ka'bah, maka Nabi dan para sahabatnya berputar menuju ke Ka'bah. Nah, itu dikatakan masjid kiblatain, dua kiblat. Entah benar atau tidak, itu masih belum jelas. Apakah tempat itu betul kiblatain atau tidak, masih ikhtilaf. Cuma untuk ziarah ingin tahu aja orang banyak ke sana. Setelah itu enggak ada lagi tempat ziarah. Atau di Mekah pun enggak ada tempat ziarah yang namanya Gua Hiro, Gua Thur, enggak ada. Cuma orang karena di sana banyak waktu luang, ya ingin tahu aja. Tapi enggak ada nilai fadilahnya atau pahalanya, enggak ada. Ya sudah, selesai. Kita dari menunaikan ibadah haji, kemudian ziarah ke Masjid Nabawi, kita pulang. Ya, kalau ada yang kurang jelas, Anda mau tanyakan, silakan. Ya. Dan ini yang nanya harus berangkat ya. Yang nanya harus berangkat haji. Kalau cuma nanya aja, enggak usah. Antum jangan nanya. Karena biaya haji besar, mana yang didahulukan, apa menabung untuk haji atau menolong saudara gitu atau tetangga. Terus sholat-sholat yang jamak qasar itu berjamaah berjamaah atau sendiri, dan waktu rukun yang mana itu bacaan pembanatinannya satu kali atau antara itu. Jadi kalau kita berangkat haji, yang ditanyakan apakah kita menolong saudara atau haji? Haji lebih dahulu, karena ini wajib. Ini wajib. Tetap nanti menolong saudara, ya kita akan tolong dari kelebihan uang itu, atau dari gaji kita, atau dari usaha kita yang berikutnya. Tetap kita akan tolong saudara kita. Tapi haji ini wajib, karena seumur hidup sekali. Allah memberikan rezeki kepada kita, kita manfaatkan untuk ibadah haji ini. Karena belum tentu juga tahun depan, kita masih diberikan umur oleh Allah, dan diberikan kesempatan, atau yang lainnya. Yang kedua tadi apa? Jamaah qasarnya berjamaah. Jamaah qasar ya, kita melakukan sholat jamak qasar di waktu di Arafah dan di Muzdalifah dengan berjamaah. Tapi kalau kita di Masjid Nabawi, Masjid Haram, ya kita sholat bersama imam dengan tamam. Kesempatan kita sholat di Masjid Haram, Masjid Nabawi, kita sholat di masjid dengan sempurna, tamam. Kemudian bacaan antara rukun yaman dengan Hajar Aswad itu boleh berulang-ulang. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ulang lagi terus. Karena antara itu, karena padatnya orang, itu kita bisa beberapa menit dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Nah, gunakan untuk berdoa berulang-ulang. Tadi jelaskan haji tamattu. Sahkah haji kita jika kita melakukan haji yang lain? Seperti haji ifrad atau yang lainnya. Bagaimana kita bisa melakukan haji ifrad? Sedangkan kita diperintahkan oleh Nabi untuk melakukan haji tamattu. Ini perintah Rasulullah dan ini wajib. Dan kita tidak ada bagi kita untuk haji ifrad karena kita dari luar. Dari luar dan tidak membawa haji. Juga tidak dikatakan haji qiran. Yang ada bagi kita haji tamattu. Dan itu haji yang wajib menurut penjelasan Ibnu Hazm dan Ibn Qayyim dan juga Syekh Al-Albani, yang wajib. Paling tidak kalau diambil pendapat ulama yang lain, ya paling afdol dari semua haji itu. Kalau soal sah, kalau dia lakukan umumnya haji ifrad tentang sahnya, ya sebagian ulama mengatakan sah dia melakukan haji itu. Tapi jelas ini wajib karena Nabi suruh membatalkan haji-haji yang lain, disuruh untuk tamattu. Bagi wanita di saat haji sebaiknya sholat di masjid atau di kamar. Dia mau sholat di masjid boleh. Secara hukum syar'i, dia mau sholat di masjid boleh. Kalau baju ihramnya kotor, boleh diganti atau tidak? Boleh. Bagi wanita, umpamanya bajunya kotor. Baju wanita itu ihramnya ya baju yang dia pakai. Baju jilbab itu, baju jubah itu yang dia pakai. Itu sebagai baju ihramnya dia. Diniatkan untuk ihram. Adapun bagi laki-laki dengan dua helai pakaian tadi yang saya contohkan itu. Kalau itu kotor dan kita mampu untuk mengganti dengan yang lain, ya kita ganti, boleh. Mengganti ihram itu boleh. Tapi nggak diganti pun nggak ada masalah. kalau mandi boleh pakai sabun atau tidak. Ini termasuk wangi-wangian. Di saat kita ihram, tidak boleh kita pakai wangi-wangian. Karena itu di sana, di Saudi Arabia, ada diproduksi sabun, sabun yang tidak ada parfumnya, tidak wangi. Untuk ihram. Sebab tidak boleh. Menurut pendapat Syekh Utsaimin tidak dibenarkan. Karena ini masuk wangi-wangian. Orang yang sedang ihram tidak boleh pakai parfum. Tidak boleh wangi-wangian. Tidak boleh menggunting kuku. Tidak boleh mencabut kuku. Tidak boleh dia berburu. Tidak boleh dia menggunting rambut. Dan yang lainnya. Banyak sekali larangan itu. Tidak boleh dia rafat. Tidak boleh dia bergurau, bercumbu dengan istrinya. Ini termasuk dalam ihram yang diharamkan. Bolehkah kita ziarah ke saudara kita yang mau pergi haji? Ya boleh. Yang tidak boleh itu walimatu safar, saya katakan. Kalau kita ziarah, kita mau pesan-pesan atau nasihat atau yang tidak masalah. Kalau ihram untuk wanita bercadar atau tidak? Tidak boleh bercadar. Jadi wanita yang berpakaian ihram, dia tidak boleh memakai cadar. Jadi sedang ihram itu tidak boleh cadar. Tidak boleh memakai cadar. Seperti yang laki-laki, semuanya harus tanggalkan. Tidak boleh pakai pici. Tidak boleh pakai celana dalam. Tidak boleh pakai pakaian yang ada dua helai itu. Untuk wanita, tidak boleh dia memakai cadar. Cuma dalam riwayat disebutkan kalau dilewati laki-laki, diambil jilbabnya, ditutupi mukanya. Tapi pakai cadar sendiri tidak dibenarkan. Nabi larang. Ya tantaqi bil mar'atu walal kufazai. Tidak boleh wanita yang sedang ihram memakai cadar dan tidak boleh memakai kaos tangan. Kalau ada wanita sudah tua dan tidak punya anak dan saudara laki-laki, siapa sebaik mahramnya? Ya orang tuanya atau pamannya mahramnya. Sampai sejauh mana hubungan suami istri yang dibolehkan ketika sedang melaksanakan ibadah haji? Yang dimaksud mungkin bukan melaksanakan ibadah haji, sedang berpakaian ihram. Kalau dia dalam keadaan ihram, itu tidak dibolehkan. Artinya, kalau untuk umrah, ya di saat dia memakai pakaian ihram, dia sudah niat ihram, kemudian tawaf sa'i, itu gak boleh. Setelah itu, udah halal dia untuk bercampur. Begitu juga waktu haji, pada tanggal saat dia memakai pakaian ihram tanggal 8, 9, 10, dia tidak boleh. Bercumbu dengan istrinya, tidak boleh bercampur. Tapi setelah selesai semuanya itu, boleh. Dia bercampur dengan istrinya. Dan itu gak lama. Seperti umrah, gak sampai 1 hari. Kemudian, untuk haji, gak sampai 3 hari. Setelah itu boleh dia bercampur dengan istrinya. Pada saat tawaf, datang haid. Sementara waktu haji sudah hampir habis. Apakah hajinya sah tanpa melakukan tawaf? Hajinya sah. Dia semua lakukan. Ini terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu sampai di mana? Di Makkah, haid. Aisyah radhiyallahu anha menangis. Nabi mengatakan if'ali kama taf'alul kama yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Lakukanlah sebagaimana dilakukan oleh semua orang-orang yang haji, kecuali kamu tawaf tidak boleh. Jadi berangkat ke Mina, ke Arafah, Muzdalifah, melempar jumrah, dilakukan semuanya oleh perempuan ini. Tetap dia ihram, dilakukan. Yang tidak lakukan hanya tawaf saja dan sa'i, karena sa'i sudah masuk bagian dari Masjidil Haram sekarang, masuk bagian masjid. Kalau dulu tidak. Nah, nanti setelah selesai dia haid, meskipun sudah selesai nih haji, sudah tanggal 13 Zulhijjah, sudah selesaikan semuanya, dia tetap masih haid. Tunggu, karena mungkin dia belum waktunya pulang. Nah, sampai tanggal 15 dia baru bersih, dia lakukan tawaf dan sa'i, selesai. Kenapa? Nanti kalau Iqbal sudah ada istrinya boleh tanya. Thank you. bila diperkirakan wanita mendapat haid waktu tawaf ifadah dan dia harus pulang, apa yang dilakukan? Apakah boleh minum pil untuk mencegah haid? Boleh. Ini ada fatwa dari Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin tentang bolehnya dia melakukan seperti itu. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Ini tawaf ifadah tadi disebut bisa dengan pakaian biasa. Kalau bagaimana dengan tawaf wadah? Sama. Sama. Sama. Iya. Biasa. Iya. Jadi tawaf yang memakai pakaian ihram itu hanya tawaf kudum. Kalau umpamanya dia pada waktu tawaf ifadah, dia tetap memakai ihram untuk tawaf, enggak ada masalah. Dia umpamanya mau sempurna, karena dia habis melempar jumrah, dia belum mencukur, dia langsung berangkat dulu ke Mekah, tawaf ifadah dulu, sa'i, baru dia cukur, baru dia berganti pakaian. Boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi pada saat itu boleh dia sudah mengganti pakaian. Baru kalau ikut Nabi, contoh Nabi setelah lempar jumrah Aqabah, tanggal 10 Zulhijjah, hari nahar itu, menyembelih. Setelah menyembelih hadi, Nabi mencukur gundul rambutnya. Dan Nabi mendoakan orang-orang yang menggundul rambutnya. Allahummarham al-muhalliqin. Allahummarham. Tiga kali Nabi doakan. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang-orang yang menggundul rambutnya. Tiga kali. Ada sahabat yang lain, ya Rasulullah, yang muqassirin. Wal muqassirin. Cuma sekali saja doanya. Untuk yang tidak menggundul. Tapi sunnahnya Nabi menggundul. Digundul rambutnya. Habis. Setelah itu itu baru berangkat, mandi dulu, kemudian dipakaikan wangi-wanginya oleh Aisyah dengan pakaian biasa, kemudian berangkat ke Mekah melakukan tawaf ifadah, kemudian bagi yang haji tamattu dengan sa'inya. Jelas? Tidak ada. Jadi pada waktu kita tawaf atau kita sa'i, kita boleh baca Al-Quran dan bebas. Tidak ada ayat tertentu. Dan kita punya target selama kita menunaikan ibadah haji, kalau bisa kita khatamkan Quran. Jadi ada target. Tidak waktu, tidak sia-sia. Ada buku juga yang kita baca selama perjalanan. Dan itu manfaat. Iya. Itu gundulnya harus pontos. Iya. Iya. Gundul habis, iya. Iya, boleh. Iya, yang dianjurkan oleh para masyayikh, kalau seandainya kita lewat dari mikot itu, kita kembali ke mikot. Pakai bis kita kembali ke mikot. Iya, iya, itu sudah dendanya cuma itu, nggak ada lagi. Harus kembali dia ke mikot. Dari mikot dia mandi, kemudian dia ganti pakaian, pakaian ihram. Bukan. Iya. Bagaimana kalau mana kita tidak mampu gitu, tidak mampu karena tidak adanya biaya itu bagaimana? Insya Allah mampu. Yang kedua. Ya sudah. Bagaimana bila kita melaksanakan haji dan umroh tapi mendapat undian? Iya. Ya. Ya sudah. Yang pertama dulu, mampu. Jangan bilang tidak mampu. Kerja di Jepang ini 4 bulan sudah bisa berangkat haji. Jangan bilang enggak mampu. Kalau yang lainnya? Semuanya. Atau sama. Yang lainnya sudah yang di Indonesia. Mampu. Oh, kita enggak pikir yang di Indonesia, sekarang yang di sini. Yang hadir ini 4 bulan antum kerja sudah berangkat haji. Sudah bisa. Setahun sudah bisa umrah. Kalau udah 4 tahun mesti udah 4 kali haji. Mestinya ini sekali juga belum. Iya. Ya keterlaluan. Nanti terkena kepada pembahasan kita. Hubbu dunia. Cinta pada dunia. Mengutamakan dunia. Daripada kewajiban kepada Allah SWT. Ya. Yang keduanya? Tentang masalah undian dari? Undian macam yang budaya di Indonesia banyak kuis-kuis yang hadiahnya haji gitu. Paket haji dan umroh. Ya kalau itu memang di satu perusahaan yang memang kita dikasih hadiah bagi orang yang memang punya prestasi, nggak ada masalah. Tapi kalau memang itu yang kita cari, kan kita juga harus mencari dari yang halal ya. Dari usaha yang halal. Kita tidak tahu apakah hadiah itu dari uang yang haram, apakah yang halal, kita tidak tahu. Bagus kita dari uang sendiri, jerih payah kita sendiri, keringat, itu insya Allah yang bermanfaat dan insya Allah itu yang diterima oleh Allah. Ya, cukup ya kawan. Tidak boleh. Niat kita harus niatnya ziarah ke Masjid Nabawi, bukan ke makam Rasulullah. Sebab enggak boleh kita mengadakan perjalanan safar untuk ziarah kubur, tidak boleh. Kata Nabi, la tusyaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan ke ketiga masjid. Masjid hadza wa masjid haram wa masjid aqsa. Tidak boleh mengadakan perjalanan safar kecuali ketiga masjid. Masjidku ini, masjid haram, masjid aqsa. Jadi niat kita untuk berangkat ke Madinah untuk ziarah ke Masjid Nabawi, bukan ziarah ke kubur Nabi. Karena kubur Nabi ada di situ ya, kita ziarah. Tapi bukan niatnya untuk itu. Tidak boleh kita mengadakan safar ziarah kubur ke tempat jauh, enggak boleh. Satu lagi, Ustaz. Iya. Misalkan anu. Iya, nanti aja. Kita tanazur, bisa. Bisa. Bisa. Kalau umpamanya kita berangkat dari Indonesia dan kita harus ikut kloter atau ikut bimbingan, kita ikut saja, nanti sampai di sana kita misah. Kita pisahnya itu yang penting pada waktu hajinya, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sudah. Nanti kembali lagi kalau sudah. Bahwa mereka tidak ingin sunnah. Tanggal 8 mereka tidak berangkat ke Mina. Mereka baru berangkat menuju Arafah tanggal 9. Enggak ada bermalam. Enggak tahu, ini sudah diingatkan. Tanggal 10 juga mereka lakukan asal-asal saja. Tidak sesuai dengan sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah. Kadang-kadang malam mereka tidak bermalam di Muzdalifah, langsung ke Mina. Malam itu juga mereka melempar. Tidak boleh melempar jumroh Aqabah itu sesudah terbit matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, mereka kadang malam sudah. Kalau mereka pikir sepi, langsung malam mereka lempar. Enggak sah. Tidak. Kemudian juga di Muzdalifah mereka enggak bermalam. Kemudian di hari 11-12, mereka melempar pagi. Orang melemparnya zawal, sesudah matahari tergelincir, mereka pagi. Banyak yang tidak ikut sunnah. Apakah kita itu setelah memisah itu, apakah pasti kita mendapat pembimbing yang bagus? Entah, kita enggak usah pakai pembimbing. Iya. Kita cari teman di sana atau anak-anak yang sekolah di Madinah atau di Riyadh untuk menemani kita. Yang misalkan nazar, Ustaz, katanya ada yang kalau nazar di masjid ingin safar, ingin ziarah ke masjid Masjid Haram ataupun Nawawi itu enggak boleh diganti walaupun misalnya masih punya hutang. Nazar tetap wajib dilaksanakan. Kalau dia bernazar puasa, dia bernazar haji, dia bernazar i'tikaf harus dilaksanakan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan Rasulullah, aku pada waktu zaman jahiliyah bernazar mau i'tikaf di Masjidil Haram. Kata Rasulullah, kamu laksanakan nazar kamu satu hari satu malam. Niatnya satu hari satu malam, laksanakanlah Umar, kembali lagi ke Madinah. Kalau nazar wajib. Ya tidak wajib kalau dia umumnya belum terpenuhi. Maka nazar ini keluar dari orang yang bakhil. Nazar itu hukumnya makruh. Sebagian ulama mengatakan haram. Sebagian itu tidak bernazar. Karena nazar itu kata Nabi, yustakhraju minal bakhil. Orang bernazar, kalau saya sembuh dari sakit, saya mau sedekah. Kalau enggak sembuh, ya tidak sedekah. Ini namanya orang bakhil. Ya. Ya. Terakhir. Tidak, kita waktunya sholat, kita lakukan sholat. Makanya di sana, kalau kita sedang tawaf, kemudian dikumandangkan azan, kita masih bisa tawaf. Ketika qomat, enggak bisa lagi, karena apa? Semua dipakai untuk sholat. Tempat tawaf itu dipakai untuk sholat. Dan kita harus ikut sholat. Jadi ketika qomat itu semuanya berdiri untuk sholat. Enggak bisa kita tawaf. Dan tidak boleh, karena itu sholat wajib. Sholat wajib. Kita harus laksanakan sholat di situ. Makanya kalau kita tawaf itu usahakan menghindar dari jam-jam waktu sholat. Umum ba'da isya atau ba'da subuh. Terutama kalau kita bawa istri atau bawa orang tua. Sebab repotnya ketika tiba waktu sholat, kita harus sholat kan. Istri kita di sebelah. Dan laki-laki. Ini gak boleh. Ini tidak boleh. Sebab bisa tidak sah sholat kita. Kita bergandengan dengan perempuan sholat waktu sholat yang wajib. Atau kita sengaja istri kita bawa, sedangkan di belakang kita laki-laki. Ya bisa kita menghindar kalau waktu sholat itu. Atau jauh-jauh sebelumnya, kalau umumnya kita tahu bahwa 10 menit lagi akan azan, ya kita menghindar, mencari tempat dulu, menunggu sholat. Jadi stawap itu 2 kali atau 3 kali, istirahat kita, tunggu sholat. Selesai azan, selesai orang sholat wajib, kita lanjutkan lagi yang keempat. Boleh, iya. Boleh. Selama tidak batal kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya kan, saya pikir cukup sampai sini. Iya. Waktu? Oh, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Kapan saatnya apabila suami istri itu berpisah dengan istrinya pada saat itu? Pada saat? Ya, pada saat melakukan haji. Ya, sekarang kalau dia menunaikan ibadah haji, tawaf umpamanya, bagaimana dia akan berpisah dengan istrinya? Sulit. Kesian, artinya kalau dia pisah, kecuali kalau dia sama rombongan wanita, itu bisa hilang, kalau enggak sama-sama. Dan kita kan yang paling baik, kita bersama istri kita, supaya haji dan istri kita juga sempurna, haji kita ini berdua sempurna. Enggak ada yang paling baik, itu suami istri. Dan itu enggak bisa lepas, artinya tawaf itu dari zaman Nabi ya seperti itu, laki dan perempuan campur. Dari zaman Rasulullah SAW. Tawaf itu enggak bisa dipisah, sa'i enggak bisa dipisah. Mau laki-laki, baru perempuan gak bisa. Gak bisa, dari zaman Rasulullah. Dan itu darurat. Jadi kita bercampur laki dan perempuan. Padat itu berdesak-desakan. Maka kita bawa istri kita atau ibu kita, itu kita bawa, kita pegang terus. Sebab kalau pisah, itu hilang. Kalau pisah, hilang. Ada yang 2 hari baru ketemu. Ada yang lebih dari itu. Kesian, ya. Makanya kita usahakan sama-sama untuk haji. Dan itu yang paling baik untuk suami istri. Atau kita bawa orang tua, yang paling baik kita bawa sendiri. Jangan serahkan orang lain. Sebab kita ingin sempurna, orang tua kita juga ingin sempurna hajinya. Istri kita juga ingin sempurna. Jangan kita serahkan pada orang lain. Jadi harus kita bawa sampai selesai tawaf. Nanti sa'i juga kita bawa sampai selesai. Jadi kita doa sama-sama, kita minta sama-sama. Itu yang kita lakukan. Yang penting tidak boleh rafat, karena kita sedang ibadah. Rafat, berjumbu dan segala macam tidak, hukumnya haram. Dan itu masuk pelanggaran. Iya, apa? Yang pertama, kalau kita memang orang tua kita mampu, orang tua kita kaya, kemudian dia menyuruh kita untuk menunaikan ibadah haji, artinya hadiah dari orang tua, sah haji kita, tentu diterima kalau sesuai dengan ketentuan dan syaratnya, sesuai dengan sunnah Nabi. Atau kita punya teman kita ini orang kaya, mampu, nah, kita disuruh haji oleh teman kita itu hadiah, nah, itu sah haji kita. Jadi secara yang seperti itu boleh, secara syar'i boleh. Tapi kalau kita mau lebih baik lagi, kalau kita ada usaha, kita mau haji pakai uang kita sendiri, itu yang terbaik. Afdal min kasbin thayyib. Yang kedua, kalau kakek kita, nenek kita, atau orang tua kita, memang dia sudah niat haji, tapi belum terlaksana. Maka kita boleh melaksanakan haji. Jadi kalau untuk orang tua, atau untuk kakek kita, secara hukum syar'i boleh. Tapi kita syaratnya harus menunaikan ibadah haji lebih dahulu. Artinya kita sudah haji. Maka ketika seorang menghajikan tentang syubruma, ya Allah aku haji untuk syubruma. Ditanya oleh Nabi, siapa syubruma saudara saya? Kamu sudah haji belum? Kata Nabi, hujji an nafsiki. Engkau haji dulu untuk dirimu, baru haji untuk syubruma. Jadi dia dulu. Dan ini terbatas pada saudara saja. Tidak bisa diumumkan. Artinya umumnya ada seorang kiai menghajikan orang. Seperti di Indonesia. Diminta uangnya. Ini gak boleh. Ini semacam penipuan. Bagaimana dia bisa melaksanakan 100 orang, atau 50 orang, atau 10 orang. Bagaimana melaksanakannya? Jadi ini semacam penipuan. Ya tidak boleh. Yang ada contoh dari Nabi seperti itu yang melakukan. Jelas ya? Iya, artinya di dalam menunaikan ibadah haji itu Allah menyebutkan engkau akan melihat manfaat yang sangat banyak seperti yang disebutkan dalam surah Al-Hajj. Ya, manfaatnya sangat banyak, artinya dengan dia menunaikan ibadah haji dia akan melihat keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan ibadah haji akan menghapuskan dosa dia, akan mengangkat derajat, adanya ta'aruf, adanya perkenalan antara muslimin dengan muslimin yang lainnya, ada menunjukkan kepada kesatuan kaum muslimin, dan yang lainnya. Manfaatnya sangat banyak. Belum lagi manfaat duniawi juga, keuntungan yang didapat oleh kaum muslimin, perdagangan yang ada ketika musim-musim haji, menguntungkan kaum muslimin. Itu manfaat juga. Jadi banyak manfaat yang disebutkan oleh para ulama dengan dari ayat yang terdapat dalam surah Al-Hajj. Akhwani fiddin, azakumullah, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita tentang haji dan umrah. Yang terpenting, saya menyampaikan ini, saya ingin dari antum berusaha untuk menunaikan ibadah haji. Karena bagi antum ini sudah wajib. Karena 4 bulan kerja di Jepang ini, sudah bisa menunaikan ibadah haji. Sudah bisa menunaikan ibadah umrah. Dan itu wajib antum melaksanakan dengan segera. Jangan ditunda lagi. Sebab Allah memberikan rezeki kepada kita untuk kita melaksanakan perintah-perintahnya. Di antara perintah Allah yang wajib, yaitu haji. Dan haji ini manfaatnya sangat banyak. Di antaranya untuk membersihkan hati kita. Seperti yang kita bicarakan tentang tazkiyatun nufus dari kajian kita pertama dalam daurah ini. Haji dapat membersihkan hati kita. Membersihkan dosa kita. Karena orang yang haji dan umrah, dia pulang seperti dia lahir dari perut ibunya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kepada Rasulullah kecuali jannah. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Dan haji yang mabrur tandanya keadaan dia lebih baik daripada sebelumnya. Keadaan dia sesudah menunaikan ibadah haji lebih baik daripada sebelumnya. Haji yang mabrur, haji yang sesuai dengan sunnah Nabi. Terpenuhi sunnah-sunnahnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya dilaksanakan semuanya. Yang larang-larang dijauhkan. Kemudian setelah pulang, dia lebih baik daripada sebelumnya. Ini yang dikatakan oleh para ulama, al-hajjul mabrur. Yaitu haji yang mabrur dan balasannya adalah surga. Jadi antum usahakan. Dan ini masih ada kesempatan untuk menunaikan haji, masih ada waktu. Sekarang kita berada di akhir bulan Syawal. Bentar lagi Dzulqa'dah. Dan mulai dibuka. Visa itu sudah mulai dibuka sejak sekarang. Dan Dzulqa'dah juga dibuka sampai awal-awal Dzulhijjah. Jadi kesempatan untuk antum menunaikan ibadah haji. Tidak ada istilah dalam Islam itu saya belum dipanggil oleh Allah. Sudah dipanggil sejak zaman Nabi Ibrahim. Sudah dipanggil. Tidak ada istilah saya belum dipanggil. Sudah dipanggil. Allah menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam wa'adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Kata Allah, jangan kamu umumkan untuk haji. Pada zaman Ibrahim ini, Allah menyuruh Nabi Ibrahim umumkan. Ya Allah, bagaimana aku umumkan? Suaraku tidak sampai. Kamu teriakkan untuk menaikkan ibadah haji, suaramu akan disampaikan oleh mereka ke seluruh penjuru dunia. Yang mereka akan datang dengan berkendaraan dan berjalan kaki. Dan terbukti sampai sekarang. Jadi gak ada istilah dipanggil. Semua sudah dipanggil. Tinggal dia mau atau tidak untuk menunaikan ibadah haji itu. Dan biaya sudah ada. Kemampuan sudah ada. Kemudian juga gak ada istilah lagi, saya belum siap. Enggak ada kesiapan yang lain. Tentang manasik sudah saya ajarkan. Saya sudah ajarkan manasik ini. Enggak ada alasan lagi bagi antum. Saya belum mengerti. Sudah. Ini saya sudah hal balaghtu. Ya Allah, saya sudah sampaikan ini. Tentang manasik haji. Enggak lagi. Antum mengatakan saya belum mengerti tentang tata cara. Seandainya pun belum disampaikan, antum bisa lihat tentang manasik haji dari buku-buku. Bahkan juga dari Mirasana atau yang lain, antum bisa baca. Kemudian dari video yang dijual juga ada tentang bagaimana cara manasik haji yang sesuai dengan sunnah. Jadi semuanya itu ada. Tidak ada alasan lagi untuk mengatakan belum siap dan segala macam. Dan kita melaksanakan ibadah itu tidak lama. Tidak lama. Ibadah haji itu hanya sebentar. Di Indonesia itu lama sampai 40 hari ya karena berurusan dengan masalah pesawatnya. Dan orang banyak gak mungkin waktu yang di seminggu atau dua minggu gak mungkin. Karena berurutan, 200 ribu, dan pesawat juga terbatas. Sehingga mereka diatur oleh pemerintah sampai 40 hari. Kalau kita mau sendiri, mau berangkat sendiri, dengan travel yang memang khusus, bisa. Hanya 12 hari. Nggak sampai 40 hari, 12 hari bisa. 10 hari pun bisa. Jadi ibadah haji itu yang berapa hari? Dari tanggal 8 sampai tanggal 13, 13 Zulhijjah. Kemudian kalau diambil lagi dengan umrohnya, umrohnya cuma 2 hari. Tambah, cuma 7 hari, seminggu. Kalau kita mau ziarah ke Masjid Nabawi, tambah 2 hari. Jadi kurang lebih 10 hari atau 11 hari. Jadi semuanya ini mudah. Tinggal antum usahakan untuk melaksanakannya. Dan insya Allah, Allah akan mudahkan. Antum berangkat, insya Allah Allah akan mudahkan. Dan insya Allah, kalau antum sudah betul-betul niat dan azam, Allah akan mudahkan semuanya. Jangan antum pikirkan lagi soal pekerjaan, soal keluarga, soal yang lain. Antum tawakal kepada Allah. Tawakal, serahkan kepada Allah. Allah itu insya Allah akan menjaga semuanya. Dan keadaan yang kita tinggalkan insya Allah lebih baik daripada sebelumnya. Dan kemudian juga, kalau kita niat betul-betul karena Allah, Allah akan mudahkan semua perjalanan itu. Dan pulang, Allah akan jadikan kita sebagai haji yang mabrur insya Allah. Kemudian, ikhwan fiddin, azakumullah, saya akan simpulkan dari apa yang sudah saya sampaikan sebagai penutupan kajian kita pada daurah Kobe yang keempat ini. Bahwa yang kita kaji sejak awal itu untuk daurah Kobe ini kita membahas tentang tazkiyatun nufus. Saya pilih tazkiyatun nufus seperti yang sudah saya jelaskan pada awalnya. Daurah-daurah yang pertama, kedua, ketiga, kita semuanya membahas tentang masalah akidah dan manhaj. Akidah dan manhaj. Maka saya pilih yang keempat ini, tazkiyatun nufus, agar kita dapat membersihkan hati kita setelah Ramadan ini, setelah Syawal dan juga selanjutnya, supaya kita lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Kita tambah ilmu kita, tambah ibadah kita, dan kita juga jangan terpengaruh dengan hal-hal yang mengotori hati kita. Terutama saya sudah jelaskan di antara adrar, hubbid dunia, bahaya-bahaya daripada cinta kepada dunia. Sebab kita pasti akan mati, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan kita harus ingat sebagai seorang muslim, tugas kita di muka bumi ini. Bukan tujuan kita dunia, tujuan kita akhirat. Tujuan kita jannah sebagaimana para sahabat ridwanullah ajma'in. Kita wajib mencari nafkah, tapi ingat tentang talabul ilmi, tentang ibadah, tentang kewajiban. Dan yang Allah bebankan kepada kita, kita ingat. Dan kita laksanakan. Semua kewajiban dan yang sunnah-sunnah itu adalah dapat membersihkan hati kita. Makanya setiap kajian, setiap daurah ini, saya selalu berharap mudah-mudahan yang pertama menambah ilmu kita, yang kedua menambah iman kita, yang ketiga menambah amal soleh kita, dan dengan kajian ini yang keempat mudah-mudahan juga dapat membersihkan hati kita dari tazkiyatun nufus. Jadi bukan kita lamanya ngaji, lamanya kita tahu tentang kajian-kajian, tapi tidak tambah ilmu, tidak tambah ibadah kita. Jadi bukan soal tahunya kita tentang berbagai macam akidah, manhaj, dan ilmu, tapi nggak ada amalan. Kita harus lebih banyak beramal daripada yang lainnya setelah kita tahu ini. Dan kita usahakan istiqomah di atas manhaj yang hak ini. Dan saya ingat kepada antum, setelah antum mengetahui akidah dan manhaj yang hak ini, mesti akan mendapatkan tantangan. Sebab tantangan itu akan selalu menyertai seorang mukmin. Selalu. Musibah itu akan selalu menyertai seorang mukmin. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwa ibtila itu qarinatul mu'min. Cobaan, ujian itu teman yang dekatnya seorang mukmin. Dan Allah mengatakan di dalam surah Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Setiap manusia pasti akan mengalami mati. Dan kami akan uji kamu dengan kebaikan, dan kami akan uji kamu dengan kejelekan. Dan kamu akan kembali kepada kami. Semuanya cobaan. Kebaikan bentuknya kekayaan, harta, kedudukan, gaji yang besar, kesehatan, fasilitas. Ini cobaan. Yang kedua, kejelekan bentuknya kemiskinan, sakit, kekurangan harta, dan yang lainnya. Ini cobaan. Dan sebagai fitnatan, kata Ibnul Qayyim, sebagai ibtilaan, sebagai cobaan. Siapa di antara kita ini yang betul-betul konsekuen, konsisten, istiqomah, dan yang mana yang tidak. Dan selalu seperti itu. Setiap orang yang beriman mesti akan dapat ujian. Kita lihat, orang yang paling dicintai oleh Allah para nabi, tapi semuanya mendapatkan cobaan dan ujian. Ada yang diuji dengan senang seperti Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, ada yang diuji dengan penyakit yang berat seperti Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Berat. Yang paling banyak cobaannya adalah Nabi Muhammad SAW. Dari semua nabi, yang paling berat cobaannya yaitu Nabi Muhammad. Dan nabi, empat nabi yang lain yang dilakukan Ulul Azmi. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa. Ini empat nabi, dengan Nabi Muhammad, lima nabi ini yang paling berat cobaan dan ujiannya. Dan Nabi mengatakan bahwa orang-orang mukmin itu tetap akan diuji. Tetap. Makanya kita tantangan kita banyak. Makanya kita terus minta kepada Allah seperti yang saya sebutkan. Terus laksanakan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, istiqamah, thalabul ilmi, jangan tinggal. Terus minta kepada Allah agar diberikan kekuatan. Cobaan itu datang dari orang tua kita, dari saudara kita, dari family kita, dari atasan kita, dari orang kafir, dari tetangga kita. Banyak cobaan itu. Berbagai macam cobaan. Tapi kita harus istiqomah dan sejalan yang hak ini. Tidak boleh kita surut. Dan itu insya Allah kalau kita tetap istiqomah dan kita minta kepada Allah, itu keadaan kita lebih baik daripada sebelumnya. Setiap cobaan dan ujian yang mengenai kita, bentuknya apa saja, pertama menghapuskan dosa kita, yang kedua mengangkat derajat kita. Dan kita, yang perlu kita ingat, ketika kita dapat cobaan, kita ingat bahwa cobaan ini pada hakikatnya takdir Allah. Allah menentukan takdir ini 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini takdir. Dan kita ingat, apa saja bentuknya? Apakah sakit, apakah musibah, atau apa saja ini Allah sudah takdirkan. Dan kita harus ingat, kita harus khusnuzon, tidak boleh suuzon kepada Allah. Harus khusnuzon, apa yang Allah timpakan untuk kita, ini yang terbaik buat kita. Apa yang Allah kenakan buat kita, ini yang terbaik buat kita. Itu harus kita ingat. Makanya di antara doa Nabi, Allahumma inni as'aluka anta ja'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah, aku minta kepada engkau, agar setiap apa yang kau tetapkan untuk aku, ini baik untuk aku. Bentuknya apa saja? Apakah itu penyakit, apakah itu kematian, apakah itu kecelakaan, atau apa saja, itu terbaik buat kita. Atau punya tantangan dakwah, kita dipersempit dakwah kita, atau kita diintimidasi atau yang lainnya, tetap kita jalan dakwah ini. Dan kita ketika berjalan dakwah dengan manhaj yang hak ini, pada akhirnya kita tidak sendiri. Meskipun kita sendiri, pada akhirnya kita tidak sendiri. Kita bersama Allah SWT. Kita bersama malaikat. Dan kita bersama orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan kita bisa melaksanakannya baik di waktu siang maupun waktu malam. Dan kita terus berhubungan antara kita untuk terus meningkatkan ilmu kita dan juga meningkatkan amal kita. Dan juga jangan lupa antum untuk membaca buku-buku yang bermanfaat. Dengarkan ulang kaset ini supaya kita tidak hilang dari manfaat daurah ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tutupan majlis yang panjang dari Nabi. Mudah-mudahan tutupan ini, majlis ini, majlis yang diberkahi oleh Allah SWT. Dan doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا